Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala subhanahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar a'adzanallahu wa iyyakum minha wa ba'd. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia di masjid, daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi menjanjikan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yang tidaklah suatu kampung atau suatu kaum berkumpul di masjid daripada masjid-masjid Allah, yatsluna kitabullah, yang kemudian mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya, illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketentraman ke dalam jiwa-jiwa mereka, wa khasyiyatuhum rahmah wa ghasyatuhum al-malaika, kemudian Allah akan liputkan kepada mereka rahmahnya, dan juga mereka para malaikat akan berkerumun, dalam lafaz yang lain dikatakan ridaan bima tasna'un atau bima yasna'un, sebagai bentuk rida terhadap apa yang mereka lakukan di dalam masjid tersebut. Karena seorang yang duduk di masjid mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tanda daripada tanda-tanda jiwa-jiwa yang memakmurkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu tidaklah menyebutkan kelompok orang-orang yang mereka memakmurkan masjidnya kecuali dengan sifat mukmin, sebagaimana firman-Nya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah mereka, hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang mukmin billah wal yaumil akhir, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa lam yakhsha illallah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan as-shalah, menunaikan az-zakah, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gentar cacian orang-orang yang suka mencaci, hinaan orang-orang yang suka menghina, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan pujian yang mereka cari dan bukan cacian yang mereka takuti. Walam yakhsha illallah fa'asa ayakuna ulaika humul mustajun, maka mereka itulah, kata Allah, adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dan tidak lupa, la yashkurullah man la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kathiran atas para peserta dan juga khusus panitia yang telah melangsungkan acara ini, dan banyak ayat dan hadis yang menunjukkan akan keutamaan hal tersebut. Minimal innallaha atau innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Mereka manusia berkumpul di masjid Allah mempelajari ilmunya, mempelajari sunnah nabinya, itu termasuk seorang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu yang Nabi SAW menjanjikan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju syurga. Dan jalan tersebut ditunjukkan oleh mereka para panitia. Dengan mengadakan ta'lim, muhadarah. Maka Nabi berjanji, Allah fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong hambanya. Maka nal abdu, selama hamba menolong saudaranya, membantu saudaranya untuk takwa Allah adalah jenis bantuan yang paling mulia. Singkat saja, hadirin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan seorang hamba akan dihentikan dengan yang namanya al-maut. Kemudian dia akan beralih kepada kehidupan yang baru, yakni barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Di dalam barzakh, dalam riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, idza wudi'al 'abdu 'ala qabrih, apabila seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, akan datang kepadanya malaikat, dua malaikat kariman yang mulia, fayuq'adana, kemudian mayit yang sedang tidur dibangkitkan duduk, fayus'alana, kemudian keduanya akan bertanya, man rabbuk, siapakah rabbmu, wa madinuk, dan apakah agamamu? Yang terakhir, wa man nabiyuk, siapakah nabimu? Wa fi ba'di lafadz, dalam lafadz yang lain dikatakan, wa ma hadza rajul, didatangkan satu arwah, satu gambar arwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza rajul, siapa lelaki ini? Mayit yang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat munkar wa nakir bertanya, ma amaluk, apa amalan? Kok bisa tahu? Kenal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayit yang saleh ini mengatakan, kata Rasul, qara'tu kitaballah wa amantu bi. Aku belajar. Aku mempelajari kitaballah dan aku beriman dengan kitaballah. Maka dilapangkan baginya kuburannya, nikmat al-qabr. Di antaranya mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah usul salafah, beliau mengatakan, mengetahui ma'rifatun nabi bi nasabih, dengan mempelajari nasabnya. Siapa beliau? Keturunan siapa beliau? Ini yang akan kita pelajari. Tempat tinggal beliau, di mana beliau dilahirkan? Bagaimana akhlak beliau? Dan ke bumi mana beliau hijrah? Itu yang akan kita pelajari. Diangkat dengan apa beliau menjadi nabi? Kemudian diangkat menjadi apa beliau menjadi rasul? Itu yang akan kita baca insyaallah taala. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan hati-hati kita kalau kita sudah lihat bagaimana sosok seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa mengambil akhlak beliau, kita bisa mengambil tindak tanduk beliau, tindakan-tindakan beliau ketika mengatur para sahabatnya, ketika menghadapi masalah-masalah besar, ketika menghadapi munafikin, musuh-musuh dari kalangan diri sendiri. Bagaimana caranya? Muamalah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan harapan kita termasuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada, kata Allah, telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk siapa? Lakum, kalian kaum mukminin. Akan tapi semua manusia tidak. Liman kana yarjullah, bagi mereka orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabbul Alamin, menjadikan Muhammad sebagai imamnya. Wal yaumil akhir, dan bagi mereka orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur, bagi mereka yang mengharapkan dengan hal tersebut, telaga Rasulullah, hisab, sirat, neraka dan syurga. Wadzakarullaha katsiran, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiga sifat yang mulia. Mengharap perjumpaan dengan Rabbul Alamin, mengharap perjumpaan dengan hari akhir, neraka dan syurga. Sehingga dia berbekal untuk selamat masuk ke dalam surga, selamat daripada azabnya. Wadzakarullaha katsiran, dan mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah, mereka jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladannya. Bagaimana sifat beliau, akhlak beliau, dan bahkan ayat-ayat dari Taurat, ayat-ayat dari Injil, dan bahkan tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui juga oleh mereka kaum musyrikin. Kalau orang Yahudi kenal Muhammad dari Taurat, kalau orang Nasrani kenal dari Injil, lantas kaum musyrikin kenal Nabi Muhammad, akan muncul seorang Nabi yang zaki, cerdas, yang yuha min ali, yang mendapatkan wahyu dari yang maha tinggi. Dapat dari mana mereka? Kok tahu akan muncul seorang Nabi di Mekah? Dinanti-nantikan juga, nanti akan dibaca dalam sirah Ibnu Hisyam rahimahullah, yang dengan harapan kalau kita kenal Nabi, kita bisa mengambil qudwahnya, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan yang paling penting agar kita menjadi seorang yang istiqamah terus menerus di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena diantara sebab, kata para ulama, bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebab seorang bisa istiqamah, teguh dan kokoh langkahnya, tidak terjatuh, da'wa daya, jatuh dan hanyut, meninggalkan kitabullah, meninggalkan sunnah Nabi, disebabkan karena persoalan-persoalan duniawi. Di antaranya sebab yang akan mengokohkan dirinya, yakni ketika dibacakan kisah, dibacakan kisah mereka para orang-orang saleh. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kullan naqusu 'alaika min anba'ir rusul. Demikianlah kami mengisahkan sebagian kisah-kisah para rasul kepada dirimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ma nutsabbitu bihi fu'adak. Karena perkara tersebut akan meneguhkan hatimu ketika kamu mendapatkan ujian. Ada orang selain dirimu yang pernah mendapatkan ujian yang sama hebatnya seperti dirimu, Yusuf alaihissalam. Lihat bagaimana mereka, Musa ditentang oleh umatnya, bukan cuma kamu saja Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Maka nusabbitu bihi fu'ada, meneguhkan, mengokohkan hatimu dengan dibacakannya qasas para anbiya. Dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah menyebutkan kisah-kisah, bahkan menyebutkan secara khusus Yusuf, Hud, bahkan dikumpulkan dalam satu surat Al-Anbiya, khusus tentang Musa alaihissalam Al-Qasas. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menyebutkan kisah-kisah orang-orang saleh agar kita bisa mengambil ibrah padanya. Langsung saja tentang nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, saya ambil daripada sebelumnya dari kitab Syekh Nasir Al-Albani, yaitu Sahih Sirah Nabawiyah. Beliau membuat bab dikri nis nasabihi asyarifi wa taibi aslihi al-manif, bab tentang penyebutan nasab beliau yang mulia dan baik asalnya. Beliau mengawali qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu a'lamu yaj'alu risalatah. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kepada siapakah akan diberikan, kepada siapakah dan diletakkan di manakah risalah tersebut, dan dia memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ayat ini turun, mereka meminta kepada Rasulullah, atau mereka menolak risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa turun orang seperti ini? Kenapa tidak yang selainnya? Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya Rasulullah. Mereka mengatakan, apabila datang kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka serta-merta, mereka mengucapkan kepada Rasul, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kamu datangkan berbagai macam ayat-ayat yang telah datang kepada mereka para Rasul. Datangkan unta seperti unta saleh, datangkan perkara-perkara yang besar. Mana Nuh katanya akan banjir, datangkan seperti itu. Allahu a'lamu, maka Allah mengatakan, Allah lebih tahu. Haitsu yaj'ala yaj'alu risalatah, ketika dia menjadikan siapa orang-orang yang berhak mendapatkan risalah dan di mana diutusnya, dia yang lebih hak, dia yang lebih mengetahuinya. Wala masala hiraqal malak ar-rum aba sufyan tilkal as'ilah an sifatihi alaihi salatu wassalam qala Kata Syekh Nasir Albani, manakala Heraklius, Raja Romawi, ketika rombongan kafilah dagang dari bangsa Mekah Arab mendatangi Romawi, maka diutus siapa sayyidnya? Dipanggil, maka Abu Sufyan yang maju. Maka ditanyakan, kaifa nasabuhu fikum? Ada orang yang mengaku nabi di kampung kalian, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Qala, Abu Sufyan mengatakan, huwa fi nabu nasabin. Dia di sisi kami adalah orang yang paling baik, paling bagus, paling mulia nasabnya. Qala, apa kata Heraklius? Kadzalika ar-rusulu tub'at fi ansabi qaumiha. Demikianlah kalau para rasul, sifat para rasul, dia mengetahui Nasrani dia. Heraklius adalah seorang Nasrani. Dia tahu. Sehingga dia mengatakan, sungguh demikian. Memang demikianlah keadaannya. Setiap mereka para rasul tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan diutus keluar dari keluarga yang paling terhormat. Yani fi akramiha ahsaban wa aktsaruha qabilatan. Yani kata Syekh Nasir Albani, yaitu orang yang paling mulia nasabnya dan paling banyak kabilahnya. Siapakah beliau? Beliau adalah Abul Qasim namanya. Kunyahnya Abu Qasim. Wa Abu Ibrahim, dan dipanggil juga sebagai Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim. Muhammad nama beliau. Wa Ahmad, dan juga diberikan dengan nama Ahmad. Wal Mahi, diberikan nama Al-Mahi. Kenapa demikian? Alladhi yamha bihi al-kufr. Diberikan nama Al-Mahi artinya penghapus. Yani yang menghapuskan kekufuran. Al-Aqib, beliau pun mendapatkan nama Al-Aqib. Artinya alladhi ma ba'dahu nabiyyun. Artinya Aqib adalah terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Dikatakan juga Al-Hashir, beliau adalah Al-Hashir. Alladhi yahshuru an-nasa 'ala qadamayhi. Karena beliau mengumpulkan manusia di bawah kakinya ketika manusia antri. Ketika manusia menanti kapan turunnya hisab, kapan datangnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian ribu tahun mereka berdiri menanti. Menanti datangnya Rabbul Alamin, menanti-nanti mana hisab, enggak jelas ini neraka atau surga. Mereka berdiri. Maka mereka datang kepada Adam, datang kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan mereka semua minta uzur dengan ucapan nafsi, nafsi. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, wa ana laha. Inilah bagian, yakni syafa'atu al-kubra. Syafa'at yang kubra. Wahuwa, nasab beliau. Beliau adalah Ibnu Abdillah. Muhammad Ibn Abdillah. Ibn Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf, Ibn Qusai, Ibn Kilab, Ibn Murah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghafir, Fihir terkenal. Ibn Malik, Ibn Nadhr, Nadhr sama, keturunan Ismail. Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudhar bin Nazar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Kenal semua sampai Adnan. Adnan, wa huwa min waladi Ismail. Adnan adalah keturunan Ismail. Jadi singkatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ismail dan keturunannya Ibrahim alaihi salam. Kita masuk membaca buku Sirah Ibnu Hisam. Dalam halaman yang pertama. Siyaqatun nasab min waladi Ismail. Susunan nasab dari keturunan Ismail. Yani aulad Ismail alaihissalam. Maksudnya bukan anaknya saja, tapi seluruh keturunan Ismail alaihissalam dan nasab ibu-ibu mereka. Tapi yang disebutkan cuma bapaknya di sini untuk meringkas. Qala ibn Hisham haddathana Ziyad ibn Abdil al-Bukai an Muhammad ibn Ishaq al-Mutallibi. Semua para ulama umumnya sirah, maka mereka kembali kepada Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah, pakar sejarah, kelahiran Madinah, yang beliau tinggal sezaman dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, wulida Ismail ibn Ibrahim alaihi assalam 12 rajulan atau walada. Ismail alaihi salam melahirkan, yaitu Ismail putranya Ibrahim alaihi salam melahirkan 12 rajulan, 12 anak laki-laki. Jadi Ismail punya anak berapa? 12 anaknya. Yang pertama Nabit. Yang pertama namanya Nabit. Yang pertama Nabit. Wa kana akbaruhum. Beliau adalah yang paling tua. Wa qaydar wa adbul wa mabishan atau wa mishan wa musni'an. 4 sudah atau 5. Wa mashi 5 atau 6. Wa daman wa udhur wa timan dan yatur dan nabash dan qaydum. Ini 12 anaknya Ismail alaihissalam. Karena Ismail sendiri beliau adalah seorang Palestin. Karena Ibrahim alaihissalam seorang Damaskus Arab, Saudi Arabia belum ada ketika itu. Yang ada Yaman. Yaman lebih tua daripada Saudi Arabia. Fawalada Nabit, kemudian keturunan dari Nabit yaitu Ibn Ismail Yashjub. Nabit punya anak namanya Yashjub bin Nabit. Fawalada Yashjub Ya'rub. Muncul dari Yashjub inilah Ya'rub, inilah asal muasal nama A'roba, Arab. Aslul Arab kulluhum min waladi Ismail, sehingga dikatakan oleh Ibn Hisham setiap orang-orang Arab maka mereka adalah keturunan Ismail wa Qahtan, yaitu Qahtan dari keluarga Qahtan. Fa walada Ya'rub, maka dari Arab inilah, Ya'rub inilah keluar seorang yang bernama Tirah Ibn Ya'rub. Fawada Tirah Nahur. Kemudian Tirah memiliki anak bernama Nahur bin Tirah. Fawada Nahur Muqawim. Dari Nahur punya anak namanya Muqawim Ibn Nahur. Fawada Muqawim Udad Ibn Muqawim. Walada Udad Adnan. Dari Adad atau Udad inilah keluar seorang yang bernama Adnan. Qala Ibn Hisham wa yuqal Adnan Ibn Ud. Kemudian kata beliau, auladu Adnan. Qala Ibn Hisab, fa min Adnan tafarraqatil qabail. Muncul dari Adnan ini kakek moyangnya. Kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Adnan, muncul dari beliau beberapa kabilah-kabilah dari kabilah anak-anaknya Ismail alaihi wasallam. Fa walada Adnan rajulaini. Adnan punya anak dua. Yang pertama Ma'ad namanya, Ibn Abna Adnan. Yang kedua Wa'ak, Wa'akun atau Ad, Akun namanya, Ibn Adnan. Fasarat Akun fi daril Yaman. Ak inilah yang tinggal di negeri Yaman. Wa dhalika na'akan tazawaja fil ash'ariyin. Kenapa beliau tinggal di Yaman? Karena beliau nikah dengan orang-orang Ash'ari. Ada sahabat yang bernama Abu Al-Ash'ari. Ada yang bernama Al-Ash'ari sahabat? Ada. Siapa namanya? Abu Musa Al-Ash'ari, Yaman. Dari orang Yaman. Kenapa diberikan nama Ash'ari? Ada sejarahnya. Karena kakek moyangnya banyak bulunya. Sya'run, Sya'ri. Fa'aqama fihim. Maka tinggallah di sini, di Yaman, tinggal bersama keluarganya. Fa'asarat dar wal-lughah wahidah. Sehingga mereka menjadi satu rumpun dan satu bangsa dan satu bahasa. Wal-ash'ariyun banu Ash'ar ibn Nabat ibn Udad ibn Zaid ibn Humais ibn Amr ibn Arif ibn Yashjub bin Zaid ibn Kahlan ibn Saba ibn Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Sanadnya bersambung kepada Qahtan. Wa yuqalu Ash'ar Nabat ibn Udad yuqal Ash'ar ibn Malik wa Malik Mudajjah ibn Udad ibn Zaid ibn Humais yuqal Ash'ar ibn Saba ibn Yashjub. Ini nasabnya. Kemudian dari Ma'ad. Ingat keturunan Ismail sampai kepada Adnan. Adnan punya anak dua. Yang pertama apa? Yang pertama Ma'ad, yang kedua Akun. Sekarang Ma'ad. Fawalada Ma'ad ibn Adnan arba'ah Nazari. Anaknya Ma'ad ada empat. Yang pertama Nazar, sekarang kita kenal. Nazar ini moyangnya Rasulullah, Bani Nazar. Ibn Ma'ad wa Qudha'ah, Bani Qudha'ah. Ibn Ma'ad wa Qanas, yang ketiga Qanas Ibn Ma'ad wa Iyad Ibn Ma'ad. Iyad ada empat. Yang pertama Nazar dan inilah moyangnya Rasulullah. Yang kemudian Qudha'ah, Qudha'ah. Yang ketiga Qanas. Yang keempat Iyad. Ada empat keturunan dari Ma'ad. Wa amma qada'ah fatayamanat ila himyar. Adapun qada'ah ini dari Yaman dia pindah ke arah kanan tinggalnya. Ke kanan atau ke selatannya Yaman, tepatnya ke kota yang bernama Himyar. Dan masih ada ya di Yaman. Ibnu Saba. Wa kana ismu Saba Abdusyams, dan Saba itu namanya adalah Abdusyams. Wa inama sumiya Saba li'annahu awwal man sabi fil Arab. Dikatakan Saba, kenapa demikian? Karena dialah orang yang pertama kali menawan manusia di tanah Arab. Kemudian kita langsung setelah selesai nasab nam keturunan Ismail alaihissalam, kemudian langsung beralih kepada kisah mimpi Raja Yaman. Karena keturunan dari keturunan Adnan ini, di antara keturunan-keturunan mereka terdapat raja yang besar, yakni Rabi'ah ibn Nasr, Malikul Yaman. Wa qisat asyik wa syatih al-kahinain ma'ahu ru'ya Rabi'ah ibn Nasr. Kata beliau Ibnu Hisham, beliau membuat sub judul Amru Rabi'ah, perkara Rabi'ah ibn Nasr. Beliau adalah Raja Yaman, dan tentang kisah beliau bertemu dengan seorang yang bernama Syikun dan Syatih. Dia adalah dua orang dukun hebat. Ma'ahu, bersama raja tersebut. Ada kisah yang hebat di sini. Wa ru'ya Rabi'ah ibn Nasr, dan juga terdapat mimpi seorang raja yang bernama Rabi'ah ibn Nasr. Qala Ibnu Ishaq, berkata Imam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, dan Ibnu Katsir mencantumkan juga dalam kitab sirahnya, sama teksnya seperti ini. Karena mengambil dari imam yang sama, yaitu Muhammad ibn Ishaq rahimahullah. Wa kana Rabi'ah ibn Nasr malikul Yaman. Di Yaman terdapat raja yang besar yang bernama Rabi'ah ibn Nasr. Beliau adalah Malikul Yaman baina da'afi mulukit tababi'ah. Beliau adalah raja yang paling kuat, yang paling hebat dari keturunan Aq, atau dari keturunan Ma'ad, masih cucunya Ismail alaihissalam. Fara'a ru'ya, pada suatu hari raja ini melihat dalam mimpinya. Halathu, setelah lihat mimpi menjadikan gelisah. Wa fadhi'a, bahkan menjadikan takut biha dengan sebab mimpi tersebut. Falam yada' kahinan aw sahiran wala 'aifan wala munajjiman min ahli mamlakatihi illa jama'ahu ilaihi. Tidaklah ada satu dukun atau tukang sihir atau 'aifan, 'aif itu artinya tukang ramal, wa munajjiman dan juga orang-orang yang bisa meramal bintang dari penduduk kerajaannya, melainkan akan dikumpulkan semua. Kumpul sayembara. Sang raja bermimpi. Mimpinya minta ditakwilkan dengan menampilkan seluruh tukang sihir, tukang tenun, tukang dukun, dan berbagai macam tukang-tukang dipanggil, dikumpulkan di hadapannya. Faqala lahum inni qad ra'aytu ru'ya halatni wa fadha'tu biha. Kata raja ini, sesungguhnya aku menatap dalam mimpiku, melihat sebuah pemandangan yang halat ini membuat aku gelisah. Wa fadha'tu, membuat saya takut. Biha, ketika melihat mimpi tersebut. Fa akhbiruni biha wa bi ta'wiliha, maka kabarkan kepada saya dan juga ta'wilnya apa. Biasa, para raja kalau punya sesuatu, sayembara. Dipanggil seluruh rakyatnya. Orang-orang hebat, para cendekiawan dikumpulkan. Qalu lahu, maka para dukun, tukang sihir, tukang-tukang ramal, mereka mengatakan kepada raja tersebut, uqsuha alaina, kalau begitu ceritakan kepada kami apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Nukhbiruka bita'wiliha, kami akan kabarkan dengan ta'wil tersebut. Kalau mimpi ketemu ini berarti ini, kalau mimpinya demikian berarti ta'wilnya demikian dan demikian, kabarkan dulu, kan demikian umumnya. Coba antum mimpi. Kemarin mimpi. Kenapa? Ketemu. Ketemu siapa? Ketemu kuda misalnya. Ta'wilnya apa? Ta'wilnya antum akan naik kuda. Mungkin demikian. Kan demikian. Ya. Biasanya disebutkan dulu. Mimpinya apa? Sama. Mereka pun demikian. Ternyata raja ini mengatakan, ini in akhbartukum biha lam atma'in ila khabarikum an ta'wiliha. Kalau saya kabarkan saya mimpi apa kepada kalian, justru saya tidak akan tenang. Tidak akan tenang aku mengabarkan kalian sehingga kalian bisa mentakwilkannya. Kalau bisa ditakwilkan, tenang. Kan demikian. Ya kalau gak bisa, sudah dikabarkan saya mimpi ini, bingung semua. Akhirnya yang takut bukan raja saja, cerdas rajanya. فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ تَعْوِيلَهَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَ قَبْلَ أَنْ أُخْبِرَهُ. Maka raja yang mengatakan, tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpi saya kecuali orang yang bisa menebak saya mimpi apa sebelum saya kabarkan kepada dia. Saya mimpi apa ya semalam? فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ. Maka berkatalah salah seorang dukun-dukun di antara mereka, فَإِنْ كَانَ الْمَلِكُ يُرِيدُ هَذَا فَلْيَبْعَثْ إِلَى السَّتِيهِ وَالشِّقِّنْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمْ مِنْهُمَا فَهُمَا يُخْبِرَانَهُ بِمَا سَأَلَ عَنْهُ. Kalau sang raja tuanku menghendaki hal yang demikian, maka silahkan utus seseorang kepada seorang yang bernama Satih dan juga Syekhin, panggil saja sudah. Karena sungguh tidak ada orang yang lebih alim tentang perkara-perkara yang seperti ini selain mereka berdua. Niscaya kamu wahai tuanku akan mendapatkan khabar dari apa yang kamu tanyakan berupa takwilnya. Qala Ibnu Ishaq, beliau melanjutkan, fa ba'atha ilaihima, maka akhirnya diutuslah kepada dua orang ini, Syirat, Satih dan Syiq, dua dukun, dukun hebat di negeri Yaman. Fa qadima alaihi Satih, ternyata raja ini lebih memilih seorang yang bernama Satih. Satih, antum lebih dulu dipanggil. Qabla Syiqin, sebelum seorang yang bernama Syiq. Faqala lahu inni ra'aitu ru'ya halatni wa fadha'tu biha. Kata sang raja mengatakan kepada Satih, sungguh aku menatap dalam mimpiku suatu pemandangan yang menakutkan diriku, menjadikan diriku gelisah dengan sebab pemandangan mimpi tersebut. Fakhbirni biha, maka kabarkan kepada diriku tentang makna mimpi tersebut. Fa innaka in asabta asaba ta'wilaha, kalau kamu sanggup menebak saya mimpi apa, niscaya kamu pun akan sanggup menebak ta'wilnya apa kira-kira. Kata si dukun ini, qala af'alu, aku akan lakukan. Biasa ya, dukun ambil baskom, tiup-tiup. Tapi lihat, dukun Arab pandai bahasa Arab. Lihat kalimatnya dengan sajak-sajak Arab. Raitu humamah tak marbutah, kharajat min dunumah tak marbutah, fawaqat bi ardin tahimah tak marbutah, faakalat minha kullu dhata jumjumah tak marbutah. Pandai bermain sajak mereka, ahlulughah mereka itu. Tapi saya dukun. Kata dia, saya akan lakukan. Raitu humamah, aku melihat ada sepercik api. Kharajat min zulumah, keluar daripada tempat kegelapan. Fawaqa'at bi ardi tahimah, kemudian api tersebut dari tempat yang gelap jatuh mengenai tanah rendah. Fa'akalat minha, akhirnya api tersebut memakan tempat tersebut. Kulladati jumjumah, setiap makhluk yang memilih tengkorak. Setiap manusia maksudnya. Ngeri kan? Datang api dari tempat gelap tiba-tiba jatuh ke suatu negeri, habis negerinya, mati semua penduduknya. Itu yang ditakutkan sama sang raja. Faqala lahul maliku, maka berkatalah raja tersebut, ma akhta'ta minha syai'an ya Satih, sama sekali engkau tidak salah wahai Satih, dukun. Kadang benar. Tapi ingat, sesudah zaman Nabi, sebelum zaman Nabi. Hah? Ini sebelum, jangan jadikan dalil. Ta'lim Idrian diajarkan main dukun. Fama indaka fi ta'wiliha, lantas apa ta'wilnya menurut kamu wahai Satih? Faqala, lihat dukun, ahlifu bima bainal haratain minal hanash, aku bersumpah dengan seluruh hanash, ular, seluruh ular-ular yang ada di haratain, di antara dua gunung ini. Biasa orang kafir bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. La yaghbatanna 'ardakumul habash. Lihat, shin lagi, shin lagi. Pandai bermain sajak dia. Sungguh negeri kalian akan hancur dengan al-habash. Habash, Habasyiyah. Habashi, Ethiopia. Falyumakkilan, falyumlikanna ma baina abina ila Jarash. yang kerajaannya dia akan mantap menguasai kalian, jaraknya dari antara negeri Abin sampai negeri Jarosh, kata beliau. Tawilnya bahwasanya akan terjadi kehancuran di negeri Yaman. Itu tawilnya. Siapa yang menghancurkan? Al-Habash. Apa Habash? Ethiopia atau Sudan. Sudan dengan Habasyah sama. Faqala lahul malik, maka berkatalah sang raja ini, wa abika ya sadih, demi bapakmu, lihat bersumpah lagi, sumpahnya dengan nama selain Allah. Demi bapakmu wahai sadih, yang bersumpah sekarang sang raja. Inna hadza lana laghaidhun, sungguh ini sangat menakutkan bagi kami. Murji', perkara yang mengerikan. Famata huwa ka'in, lantas kapan terjadinya? Afi zamani hadza am ba'dahu, apakah pada zamanku ini ketika aku masih hidup, am ba'dahu, atau sepeninggalanku nanti? Qala, kata sang dukun ini, la, tidak pada zaman. Bal ba'dahu bihin akthar min 60 aw 70 yamdina min as-sinin. Sekarang nun semua. Tidak, bahkan ini akan terjadi selang beberapa waktu, lebih dari 60 atau 70 tahun, yang kemudian berlalu kerajaannya selama sekitar 60 tahun juga. Qala, sang raja berkata, apa yadhumu dhalika min mulkihim am yanqati', apakah kerajaan mereka wahai satih akan terus berlangsung atau terputus? Qala la, kata sang dukun mengatakan, tidak, bal yanqati', bahkan kerajaannya akan terputus. Lebih wasabiina min as-sinin, sekitar 73 tahun saja usianya. Sab'ah 7, bira' bilangan 3. 73 sekian tahun usia kerajaan Habasy itu. Tsumma yuqtaluna wa yukhrajuna minha haribin, yang kemudian mereka akan dibantai, Habasyah akan dimatikan, akan dibinasakan. Wa yukhrajun, dan mereka akan diusir, minha haribin, dalam keadaan mereka lari tunggang langgang, habis kerajaan Habasyah oleh mereka. Qala wa man yali dhalika min qatlihim wa ikhrajihim, lantas siapa, kata sang raja, lantas siapa yang menguasai mereka dengan membantai mereka, mengusir mereka? Kembali dengan syair lagi. Qala yarihi iram ibn diyazan yakhruj alaihi min adan lam fala yatruk ahadun minhum bil yaman. Sekarang nun semua. Yang akan menjadikan raja, yang akan mengusir mereka Habasy, adalah Iram ibn Ziyazan. Yakhruj alaihi min Adan, yang keluar dari negeri Aden, Yaman juga, sehingga tidak menyisakan satupun orang Habasy yang ada di negeri Yaman. Kemudian sang raja bertanya kembali, qala fa yadhumu dhalika min sultanih, apakah kerajaannya akan kokoh langgeng berlangsung terus, am yanqati', atau terputus sebagaimana sebelumnya? Qala la, maka raja atau dukun ini mengatakan, tidak, bal yanqati', bahkan kerajaan akan terputus. Qala wa man yaqta'uhu, kata sang raja, siapa kalau begitu yang memutuskannya, menghancurkannya? Qala nabiyyun zaki, mulai mereka tahu ini kata si dukunnya, yang akan menghancurkan kerajaan adalah nabiyyun zaki. Ya'tihi bil wahyi min kibalil ali. Ya semua sekarang. Lihat dukun pandai sekali main syair. Yang akan memutuskan kerajaan tersebut, kerajaan Iram, banyak dalam Al-Qur'an ya, Iram. Dan nanti akan muncul lagi bahasa-bahasa Al-Qur'an. Yang memutuskan adalah seorang nabi yang zaki, nabi yang suci. Ya'tihi bil wahyi, yang datang dengan membawa wahyu. Min qibalil ali, yang wahyu tersebut datang dari tempat yang paling tinggi. Lihat, sufi kalah cerdas sama dukun zaman terdahulu. Mereka tahu bahwasanya Allah berada di atas langit. Ternyata kaum sufi yang mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Na'udzubillah. Wa mimman hadha an-nabi? Kemudian sang raja bertanya kembali, lantas dari manakah asal nabi ini? Qala, maka dukun ini mengatakan, rajul, dia adalah seorang lelaki, min waladin ghalibin, dari keturunannya Ghalib ibn Fihr. Siapa? kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Malik ibn Nadhr, dari Malik atau Ibn Malik ibn Nadhr, kakeknya juga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yaqunul mulku fi qaumihi ila akhir dahr, yang kerajaan orang ini sampai akhir zaman. Ini kata si dukun. Qala, maka sang raja mengatakan, wa hal lidahri min akhir, bahasa kitanya, mbah, emang hari kiamat ada mbah? Demikian. Wa hal lidahri min akhir, apakah hari itu ada akhirnya? Demikian. Qala na'am, kata si mbah ini mengatakan, na'am, iya, mbah Satih. Yaumun yajma'u fihi al-awwaliyun wal-akhirun yas'adu fihi muhsinun wa yashqi fihi musii'un. Nun semua. Pandai bahasa dia. Iya, ada hari akhir itu. Yaitu hari di mana dikumpulkannya orang-orang yang paling pertama dan juga orang-orang yang paling akhir. Orang-orang yang suka berbuat baik maka mereka akan berbahagia, dan sebaliknya orang-orang yang suka berbuat buruk maka mereka akan celaka. Qala ahaqqun ma tukhbiruni, apakah benar yang kamu ucapkan ini wahai Satih? Qala na'am, iya. Lihat syair lagi. Ternyata syair ini dengan sumpah. Wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi idza tasaq inna ma anba'tuka bihi la haqq. Qaf semua sekarang. Iya benar. Demi syafaq. Syafaq warna merah ketika matahari terbenam. Wal ghasaq ketika sudah memancar. Wal falaqi idza tasaq, demikian pula waktu falak subuh. Idza tasaq, ketika subuh menderang. Innama anba'tuka bihil haqq, sungguh apa yang aku kabarkan kepada engkau adalah hakun, benar. Ini kisah raja Yaman yang bernama Rabi'ah ibn Nasr bersama mimpinya yang ditakwilkan oleh raja atau oleh sahir, tukang sihir atau dukun yang bernama Satih. Akan tapi barakallahu fikum, kembali saya ingatkan, ini kisahnya terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Hisham meletakkan kisah dukun dalam kitabnya? Wah, ini kitab isinya dukun ya, enggak layak dibaca ini. Gimana? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka Yahud kenal Nabi melalui perantaran kitab mereka Taurat. Mereka orang-orang Nasrani kenal kepada Nabi min ba'dim, yang bernama Ahmad, melalui apa? Injil. Orang-orang musyrikin sama, mereka kenal akan muncul seorang Nabi yang zaki melalui apa? Perantaraan dukun. Dibawakan riwayatnya. Karena dulu ketika mereka sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para kahin biasa duduk-duduk di atas langit. Biasa mencuri kabar-kabar akan terjadi ini, akan terjadi itu. Biasa obrolan-obrolan mereka para malaikat yang ada di atas langit, mereka mendengarnya, mencurinya. Kemudian mereka diibadati oleh para dukun, kemudian sebagai balasan akan peribadatan mereka para dukun kepada para syaitan, maka syaitan memberikan khabar-khabar mughayyibat, kabar-kabar yang gaib, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Dukunnya senang, syaitannya pun senang. Ta'awun mereka. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jin, wa anna lamma atau wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadidan syuhuban, disebutkan dalam surat Al-Jin. Sesungguhnya kami coba mendekati langit, fawajadnaaha, ternyata kami dapati sekarang langit itu muliat harasan syadidan syuhuban, ternyata langit penuh dengan para penjaga syuhub dan juga alat-alat pelempar bintang-bintang untuk melempar para jin. Ini para jin, mereka ketika biasa mundar-mandir langit bumi, langit bumi, langit bumi, ternyata ketika suatu hari mereka naik ke atas langit, tiba-tiba sudah berubah keadaannya, tidak seperti biasanya. Banyak para penjaganya dari kalangan para malaikat dan juga banyak alat-alat pelempar berupa batu-batu yaitu bintang. Maka mereka langsung berkomentar, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dulu jin pada cerita, dahulu kami, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, dahulu kami biasa duduk-duduk di atas langit, maq'ida lis-sam', duduk-duduk untuk mendengarkan obrolan para malaikat. mendengar curi-curi kabar, kemudian disampaikan kepada para dukun. Tapi ketika melihat keadaannya sudah berbeda, maka kata mereka para dukun, famayastami'il an yajid lahu shihaban rasadan. Tapi siapa yang sekarang coba-coba dengar duduk-duduk di langit, niscaya dia akan kena shihab, batu lontaran bintang, rasadan yang membakar. Wa anala nadri asyarun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyadan. Ini akhlaknya jin. Jin mengatakan, dulu kami biasa duduk-duduk di atas langit, dengar-dengar khabar, dengar-dengar berita para malaikat ngobrol, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ternyata setelah melihat ke langit sekarang, ternyata keadaannya berubah. Banyak para penjaganya dan banyak alat pelempar untuk bagi mereka yang coba-coba mendekatnya. Kata jin, jinnya sudah muslim, jinnya sudah masuk Islam, sehingga mereka beradab kepada Allah. Bagaimana adabnya? Wa anna la nadri, kami para jin tidak mengetahui. Asyarun urida, apakah kejelekan yang diinginkan? Disebut nama Allahnya tidak? Tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harusnya ada pada diri kita. Ketika kita mendapati kejelekan, maka jelek tersebut jangan diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, waman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Siapa yang mendapati kebaikan ada pada diri kalian, falyahmadillah, sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang mendapati selain daripada itu kejelekan-kejelekan, fala yalumanna ila nafsah, jangan dia caci kecuali dirinya sendiri. Lihat para jin, kami enggak tahu apakah keburukan yang diinginkan untuk makhluk bumi atau yang diinginkan untuk mereka, para makhluk bumi, oleh Rabb mereka, rasyadan. Kalau kebaikan, baru mereka menyebut nama Rabbihim, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kepada pasal berikutnya, Rabi'i bin Nasr wa Syiq. Satu dukun sudah ditanyakan, tinggal dukun yang satu lagi, yang bernama Syiqun. Thumma qadima alaihi Syiqun faqala lahu kaqawlihi lisatih wa katamahu maqala satih liyanzura ayatafiqani am yakhtalifani. Kemudian dihadapkanlah satu dukun lagi yang bernama Syiqun, kemudian mengucapkan sebagaimana ucapan yang diucapkan kepada si Satih, Mbah Satih, tapi disembunyikan. Tafsir, ta'wil yang disebutkan oleh Satih enggak cerita rajanya. Rajanya cerdas, bukan orang bodoh. Satih tadi ngomong kayak gini, kayak gitu. Ngeri cerita kan, tapi didiamkan. Fungsinya liang borah, agar raja ini melihat apakah ta'wilnya sama, cocok, atau berbeda. Cerdas dia. Faqala na'am, maka dia mengucapkan dengan ucapan yang sama. Kamu tebak mimpi saya apa? Setelah itu ta'wilkan. Maka kata si Syiq, dia mengatakan, na'am, iya. Ra'aitu humama kharajat min dhulumah. Sama ternyata. Aku melihat ada sepercik api, kharajat min dhulumah, yang keluar dari tempat yang gelap. Wa waqa'at baina rawdatah wa akimah. Tapi lafadznya beda sekarang. Kemudian api yang keluar daripada tempat gelap tersebut jatuh mengenai tempat yang rawdah, datar, wa akimah, dan juga yang rendah. Fa akad minha kulla dhat nasamah, dan api tersebut memakan setiap segala sesuatu yang memiliki jiwa. Kalau siapa Satih mengatakan apa? Setiap jumjumah, jumjumah tengkorak. Kalau nasamah, jiwa, ubun-ubun. Sama atau beda? Sama kan maknanya? Maknanya sama, kalimatnya berbeda. Dia katakan, ra'aitu humama kharajat min dhulumah fa waqa'at baina rawdah wa akimah fa akalat minha kulla dhati nasimah, atau nasamah, sama maknanya. Qala, falamma qala lahu dhalika arafa annahuma qad ittafaqa wa anna qawlahuma wahid. Ketika sang raja mengetahui si dukun ini mengucapkan hal yang sama, maka dia pun tahu ternyata sungguh ta'wilnya kemungkinan sama, karena ucapannya sama. Illa nasatihan qala waqa'at bi ardi tahimah fa akalat minha kulla dhati jumjumah wa qala syiq waqa'at baina rawdah wa akimah fa akalat minha kulla dhati nasamah. Bedanya dua lafaz terakhir saja. Fa qala lahu al-maliku, maka sang raja berkata, Ma akhtata ya syekh, tidak salah sedikit pun engkau wahai syekh minha, dari khabar tersebut, dari mimpi tersebut. Syai'an, sedikit pun. Fa ma indaka fi ta'wiliha, lantas bagaimana tafsirnya menurut kamu? Qala ahlifu bima bainal harataini min insan. La yanzilanna ardakum sudan. Falyughlibanna ala kulli tiflatil albanan. Walyumallikanna ma baina abin ila nijran. Sama, pandai bermain syair juga dukunnya. Sekarang nun semua. Kata si dukun, aku bersumpah dengan seluruh manusia yang ada di antara dua gunung ini, sungguh benar-benar negeri kalian akan dijatuhkan oleh mereka orang-orang Sudan. Kalau Satish bilangnya apa? Habasyah. Kalau ini bilangnya Sudan. Sama-sama Ethiopia. Falyughlibanna ala kulli tiflatin tiflatil banan, yang mereka semua akan membantai setiap anak-anak dan juga anak-anak kecil. Keturunan kalian akan habis. Itu maksudnya. Wal yumallikanna ma baina abin ila najran, yang kerajaannya akan menguasai kerajaan kalian dari daerah Abin sampai daerah Najran. Faqala lahul maliku wa abika ya syiq, maka raja tersebut kembali berkata, demi bapakmu hai syiq, inna hadza lana laghail, sungguh ini perkara yang sangat menakutkan bagi kami. Wa mu'jiz, dan perkara yang mengerikan. Famata huwa kain afi zamani am ba'dahu, lantas kapan terjadinya? Apakah pada zamanku ini atau setelahnya? Qala la, kata syiq, tidak. Bal ba'dahu bi zaman, thumma yastanqidhukum minhum 'azimun dhusya'an wa yudhiquhum ashaddul hawan. Kata dukun ini, tidak. Bahkan akan terjadi beberapa waktu, kemudian kalian akan ditolong oleh seorang yang memiliki urusan yang besar, yang dia akan membantai orang-orang Habasyah tersebut dengan kekuatan yang kuat dan dengan sangat mudah. Qala, wa man hadzal 'azimus syan? Kemudian ditanya sama sang raja, kalau begitu, siapakah orang yang punya urusan besar ini? Qala, maka syekh mengatakan, gulamun laisa bidani wala madani yakhruju alaihi min baiti dhi yazan falyatruk ahadan minhum bil yaman. Dikatakan dia adalah seorang anak kecil, maksudnya anak kecil di sini pemuda, yang tidak terlalu tua tapi tidak juga terlalu muda, yang dia akan keluar dari keturunan keluarga dhi yazan. Sama atau tidak? Kalau syekh bilangnya apa? Bait dhi yazan. Kalau satih bilangnya apa? Iram bin Yazan. Sama atau tidak? Sama ternyata. Dukun satu perguruan. Fala yatruk ahadan minhum bil Yaman, yang dia tidak akan menyisakan satu orang pun orang Habasyah yang ada di Yaman. Dibantai semua nanti. Qala fa yadhumu sultanah am yanqati', apakah kerajaannya akan terus langgeng atau berhenti? Qala bal yanqati', bahkan kerajaannya akan runtuh, berhenti. Siapa yang merantikannya? Yan qati'u bir rasulin mursal yati bil haqqi wal adl baina ahli ad-din wal fadl yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl. Sekarang lam semua. Bahkan kerajaan yang akan terputus dengan seorang rasul yang mursal, yang diutus, yati bil haqqi wal adl, yang rasul ini membawa sesuatu yang hak dan berupa keadilan, baina ahli din wal fadl, di antara orang-orang yang beragama dan orang-orang yang punya keutamaan, yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl, dan kerajaan rasul ini akan terjaga bersama umatnya sampai yaumil fasl, hari mereka dibangkitkan. Qala, maka sang raja mengatakan, wa ma yaumul fasl, apa yaumul fasl? Kalau tadi siapa? Satih, dia mengatakan ila akhir dahr, sampai hari akhir, sampai masa ini berakhir. Kalau ini dikatakan yaumul fasl, hari di mana mereka dihisab. Qala, kata si dukun syiq, yauma tujzi fihi alwala wa yad'a fihi minas sama'i bid'awat. Hari yaumul fasl adalah di mana, atau hari di mana mereka orang-orang akan mendapatkan balasan, yang mereka akan mendapatkan panggilan-panggilan dari atas langit Yasma'u minhal ahya wal amwat. Orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup pun akan dengar panggilannya. Yujma'u fi bainan nasi lil miqat. Pada hari tersebut dikumpulkan seluruh manusia lil miqat, di tempat yang sudah ditentukan. Yakunu fihi liman ittaqal fawz wal khairat. Qala, atau dikatakan yakunu fihi liman ittaqal fawz wal khairat. Sehingga orang-orang yang bertakwa tahu dukun ini. Orang-orang yang suka berbuat bajik, maka mereka akan mendapatkan fawz wal khairat, kemenangan dan kebaikan-kebaikan. Kata rajanya, qala ahaqqu ma taqul wa hay syiq, apakah kebenaran yang kamu ucapkan atau tidak? Qala i wa rabbis sama'i wal ard. Sekarang sumpahnya bagus sekali. Sumpahnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dukun kenal Allah. I wa rabbis sama'i wal ard. Kata si dukun, sungguh benar demi Rabbnya sama wal ardi, demi langit dan bumi, demi rajanya, demi pemeliharanya, demi Tuhannya langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma min raf'i wa khafd, dengan apa yang ada di antara keduanya berupa yang tinggi maupun yang rendah. Inna ma ambatuka bihi la haqqun ma fihi amad, apa yang aku kabarkan kepada dirimu adalah benar-benar suatu yang hak, yang tidak ada satupun amad padanya. Qala Ibn Hisham, amad ya'ni syakkan. Amad artinya adalah keraguan. Yang aku kabarkan adalah hakun, tidak ada keraguan padanya. Itu maknanya. Lihat, dua dukun hebat se-Yaman mengabarkan dengan khabar yang sama. Kejadian-kejadian mengerikan dengan datangnya orang-orang Sudan kemudian menghancurkan negeri Yaman, yang kemudian disusul dengan orang yang ada dari Yaman juga kembali dihancurkan Sudan. Akan tapi nanti di akhir zaman akan muncul seorang nabi yang suci, yang mendapatkan wahyu dari tempat yang paling tinggi. Kemudian fawaqa fi nafsi Rabi'ah ibn Nasr maqala, sehingga memberikan pengaruh. Ucapan dua mbah dukun ini, Syik dan Syatih, memberikan pengaruh pada diri raja yang bernama Rabi'ah ibn Nasr. Fajahaza bainahu wa ahli baitih, sehingga beliau mempersiapkan antara dirinya dan juga keluarga-keluarganya ilal Iraq, untuk hijrah ke negeri Iraq. Jangan di Yaman lagi, karena Yaman akan beruntung. Kita pergi ke Iraq. Bima yasluhuhum, dengan apa yang bisa menjadikan mereka bermaslahat. Pakaian, persenjataan, perbekalan, siapkan semua. Harta. Kita pindah ke Iraq. Wa kataba lahum ila maliki min muluki Faris. Kemudian Rabi'ah ini menulis surat kepada raja-raja, di antaranya raja Persia. Yuqalu lahu Sabur ibn Kharzad. Nama raja Persia ketika itu namanya Sabur bin Kharzad. Akan tapi ternyata raja-raja yang dikirimi surat oleh Rabi'ah, fa'askanahumul khirah, ternyata justru membuat bingung. Kenapa bingung? Yang percaya cuma Raja Yaman saja. Raja Yaman percaya dengan dua dukun ini. Dukun hebat. Belum diceritakan mimpi, sudah ketebak mimpinya. Ternyata takwilnya benar, masuk akal. Akhirnya percaya. Adapun raja-raja yang selainnya tidak percaya, cuma mereka bingung. Apa iya terjadi demikian? Gak mungkin. Kemudian pasal yang berikutnya. Isti'la Abi Karab Tuban As'ad ala malakil Yaman wa ghazwati ila Yathrib. Kita masuk kepada pembahasan yang baru, yakni kekuasaan seorang yang bernama Abu Karb, yang bernama Tuban ibn As'ad, ala mulkil Yaman, di negeri Yaman. Dan kisah tentang peperangan ila Yathrib, perang ke negeri Yathrib. Yathrib apa? Madinah. Falama halaka Rabi'ah ibn Nasr raja'a malik al-Yaman kullu ila Hassan ibn Tuban As'ad Abi Karb wa Tuban As'ad wa Tuba' al-Akhar. Setelah Rabi'ah, raja yang tadi di Iraq itu mati, Rabi'ah ibn Nasr meninggal, kembali kerajaan Yaman semua dipegang oleh Hassan ibn Tuban As'ad Abu Karb, kembali kepada seorang yang bernama Tuban ibn Asr. Tuban ibn As'ad. Kalau saya sebut kalimat Tuban ibn As'ad, mungkin kurang kenal. Tapi kalau saya singkat, insya Allah akan kenal. Biasa, di Indonesia pun sama ya. Ada orang namanya siapa? Joko Widodo. Singkatnya apa? Jokowi. Tubban ibn As'ad. Disingkat juga ada. Apa? Tubba. Kenal? Dalam surat Qaf ada. Wa qawmu Tubba. Dan kaumnya Tubba. Apa Tubba? Tubba itu nama orang. Yaitu Tubban ibn As'ad. Rakyatnya kaumnya Tubba. Keturunan atau rakyat dari kerajaan Yaman. Beliau katakan, qala ibn Ishaq wa kana qad ja'alahu tariqahu hina aqbala min al-masyriq 'ala al-madinah. Kita kembali kepada kisah yang lain. Kalau tadi kisah tentang moyang yang bernama Rabi'ah ibn Nasr, sekarang kisah kepada cucunya yang bernama Rabi'ah, dan ini ada kaitannya nanti dengan perang Abrahah. Dari Abrahah Abdul Muthalib, Abdul Muthalib Zamzam. Dari Zamzam muncul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau enggak cukup, bersambung insyaallah taala. Wa kana qad ja'ala tariquhu hina aqbala min al-masyriq 'ala al-madinah. Tubban ibn As'ad ini, Tubba. Biasa yang namanya raja kadang suka mundar-mandir ke negerinya. Kalau pergi ke masyriq Damaskus, Palestina, mesti melewati Madinah. Kalau kita lihat peta, Yaman, Damaskus. Mesti di tengah-tengah ada Mekah dan Madinah. Dari Yaman, Mekah dulu. Setelah Mekah, Madinah. Setelah Madinah, baru Damaskus. Silakan lihat peta. Wa kana qad marra biha fi bada'atihi falam yahij ahlaha wa khalafa baina udhurihim ibnan lahu. Biasa kalau raja ini lewat kemudian singgah di Madinah, pada suatu hari beliau menikah. Tubban ini menikah dengan gadis Madinah dan ditinggalkan gadis tersebut bersama anaknya. Wa khalafa baina udhurihim ibnan lahu, ditinggalkan di tengah-tengah mereka Madinah seorang anak. Anaknya lahu Tubban, Tubba. Ternyata ketika anak sudah besar, anak raja ini, anaknya Tubba, dipahami ya ceritanya ya. Raja Yaman ini yang bernama Tubba, dia pergi ke Damaskus. Biasanya bolak-balik dari Yaman, Damaskus. Dan suatu ketika, ketika sedang ke Damaskus, tinggal di Madinah, menikahi seorang gadis yang kemudian melahirkan seorang anak. Tapi ketika kembali ke Yaman, ternyata anaknya tidak dibawa, ditinggal di Madinah, tinggal bersama ibunya di sana, keluarganya. Ternyata faqutila ghailatan, ternyata anak raja tersebut dibunuh dengan cara yang ghailah, dengan cara yang zalim. Faqadamaha wa huwa mujmi'un li ikhrabiha wa isti'tali ahliha wa qata'a nahlaha. Ternyata raja ini murka. Maka raja ini mengumpulkan para rakyatnya, para penguasanya, para tentaranya. Mengumpulkan, setelah dikumpulkan, bersemangat untuk ikhram, untuk menghancur Madinah. Wasti'tali ahliya, mengusir, memporak-porandakan Madinah. Yathrib, kita hancurkan kalau begitu, kata negeri Yaman. Waqata naqla, kita hancurkan, kita akan tebang-tebang semua pohon-pohon kurma yang ada di sana. Fajama'lahu hadzal hayyu minal ansar. Kedengeran khabarnya sampai Madinah, raja murka. Ternyata mereka bukan takut, tapi justru kumpulkan. Kalau begitu, siapkan. Kita lawan mereka. Masing-masing kampung dari Ansar, dari para pembela-pembela. Wa ra'isuhum Umar ibn Talhah. Yang memimpin ketiga itu, Madinah, Yathrib, adalah seorang yang bernama Umar ibn Talhah. Hampir terjadi peperangan. Ternyata disamperin oleh siapa? Raja Yaman tersebut, Tuba, menghampiri kota Madinah, terjadilah peperangan. Faqtatalu, berperanglah mereka. Fatazumul Ansar, dan keunikan kaum Ansar. Annahum kanu yuqatilunahu bin nahar. Orang Ansar, kalau siang perang, ngadu pedang, ngadu tombak, lempar panah. Ketika siang. Tapi yuqirunahu bin lail. Tapi kalau malam, mereka menyuguhkan makanan. Kirim makanan buat musuh. Kenapa? Biar musuh mereka tamu kita. Demikian. Unik kan? Fayu'jibu dhalika minhum. Maka raja ini pun merasa kagum. Baik sekali mereka. Ini bukan racun. Dites, gak mati. Diajak makan bareng, gak mati. Ini kerjanya kalau malam. Kalau siang perang. Pelotot-pelototan. Ya, adu pedang. adu tombak, lempar panah. Tapi kalau makan, makan bareng. Wa yaqul wallah inna qaumana lakram, sungguh kaum ini adalah kaum yang sangat mulia. Sangat bagus sekali kaum ini, unik. Fa bayna tub'ala dzalik min qitalihim, ketika tub'ah ibn As'ad disingkat menjadi tub'ah, dalam keadaan demikian min qitalihim perang bersama mereka, idza ja'ahu habran, tiba-tiba datang dua orang pendeta Yathrib, ketika itu agamanya apa? Yahudi. Min ahbaril yahudi habran ulama, jamaknya ahbar, sebagaimana dalam Al-Qur'an ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum min dunillah, mereka orang-orang Yahud wa Nasara menjadikan akhbarahum, akhbar pendeta-pendeta Yahudi. Min bani Quraidah, pendeta dari kalangan bani Quraidah. Pendeta ini alimani rasikhani fil ilmi, seorang yang alim, pandai. Rasikhan bukan hanya pandai, tapi rasikh dalam ilmunya. Fil ilmi hina sami'a bima yuridu min ihlakil madinah. Dua alim ulama ini, pendeta Yahudi ini yang tahu ilmu, ketika mendengar, kedua orang alim ini mendengar bahwasanya raja ini menginginkan untuk menghancurkan Madinah wa ahliha, dan juga penduduknya mau dibantai habis. Faqala lahu, maka dua orang alim ini mendatangi Raja Tuba tersebut, kemudian mengatakan, nasihati, ayyuhal malik, wahai raja, la taf'al, jangan kamu lakukan, fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha, jangan kamu lakukan hal yang demikian, tapi kalau kamu tetap ngeyel, kamu enggan dikasih nasihat, tidak mau, tetap kamu ingin hancurkan Madinah, kamu ingin bantai seluruh penduduknya, hila bainaka wa bainaha, tetap akan ada yang menghalangi perbuatan kamu antara kamu dengan Madinah. Ada yang menghalangi nanti, tunggu saja. Bahkan walam na'man 'alaik, bahkan kami tidak aman dengan dirimu. Ajilal 'uqubati, jangan-jangan kamu akan terkena hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata siapa? Kata dua pendeta tersebut. Faqala lahumu, maka dua, atau raja ini mengatakan kepada dua pendeta, walima dzalik, lo kenapa? Kenapa kalau saya hancurkan Madinah dan para penduduknya, saya justru akan kena imbas, saya akan celaka, saya akan binasa. Siapa yang binasakan saya? Kenapa hal tersebut terjadi? Faqala, maka dua pendeta ini, perhatikan, hiya mahajirun nabiyyin, karena ini kampung ini Madinah, kata beliau, mahajirun nabi, tempat hijrahnya Nabi. Lihat pendeta kafir, tapi tahu ini tempat hijrah Nabi. Tempat hijrahnya saja sudah diketahui dalam Injil, dalam Taurat, apalagi sifat orang yang akan hijrahnya, bagaimana rupanya, bagaimana lisannya, bagaimana bentuk kulitnya, disebutkan dalam kitab-kitab mereka abiyad, bahwasanya Nabi ini zaki, Nabi ini tidak makan sedekah tapi makan hadiah, Nabi ini putih, tidak pernah mengucapkan ucapan yang kasar, membalas kejelekan dengan kebaikan, berjalan di pasar-pasar tapi tidak teriak-teriak, cuma tersenyum saja, disebutkan dalam kitab Injil mereka dan Taurat. Demikian pula Madinah, tempat hijrahnya Nabi, tidak akan mungkin kalian akan menghancurkannya. Yakhruju min hadzal haram, Nabi yang keluar daripada tanah haram tersebut. Lihat, tahu juga nabinya keluar dari Mekah. Min Quraisy, bahkan tahu dari keturunan Quraisy. Di akhir zaman, nanti di akhir zaman akan turun, akan keluar nabi tersebut. Takunu daruhu wa qararuhu, karena ini adalah tempat tinggal beliau, dan beliau akan singgah dan akan tinggal di sini. Fatanaha an dzalik, akhirnya Raja Tuba tersebut diam, percaya, beriman, akhirnya menghentikan peperangan. Jangan, mereka adalah orang-orang yang alim, jangan, mereka membawa ilmu dari kitab-kitab mereka, jangan, ini adalah tanah haram, ini adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengutus rasulnya, dan rasul itu akan tinggal di sini. Tidak selayaknya bagi kita untuk menghancurkan, menebang pohon-pohon, membantai seluruh penduduknya, tidak layak. Warawa, kemudian diriwayatkan, ana lahuma ilman, atau wara'a ana lahuma ilman wa ajaba ma sami'a minhuma, maka raja tersebut melihat kepada dua orang alim ini, bahwasanya mereka punya ilmu, sehingga mereka atau raja ini pun takjub. Subhanallah, hebat sekali. Ma sami'a minhuma, apa yang dia dapati dari mendengar dua pendeta tersebut. Bahkan fan sarafa 'anil madinati wa tabi'ahuma 'ala dinihima, bahkan dua pendeta ini diajak sama raja dari Madinah dan mengikuti keduanya. Maksudnya rajanya sekarang menjadi seorang Yahudi. Rajanya beriman. Rajanya beriman kepada dua pendeta tersebut, menjadi seorang Yahudi. Kemudian i'tinaqu Tubban An-Nasraniyah, lebih tepatnya Yahudiyah. Tubban atau Tuba singkatannya, tunduk kepada agama Nasrani. Wa qiswatul bait, dan sejarah kenapa Ka'bah diberikan pakaian. Wa ta'zimuhu, dan juga pengagungan terhadap Ka'bah. Wa syi'ruhu, dan juga syairnya. Sabi'ata fi dzalik, 7 syair tentang hal tersebut, tapi saya potong syairnya, tidak saya baca. Wa kana Tuba wa qaumuhu ashabu awthanin, kaum Tuba Yaman, raja Yaman dan para penduduknya, asalnya mereka itu adalah para penyembah berhala, batu disembah, pohon disembah, gunung disembah. Ya'buduna, mereka suka menyembah kepadanya. Fatawajaha ila Makkah wa hiya tariqah ila Yaman. Kemudian dari Damaskus, Madinah, sekarang Mekah. Setelah Mekah, Yaman. Ketika mau kembali, berjalan menuju Yaman, melewati Mekah tentunya. Hatta idza kana baina Asfan wa Amaj, manakala sudah sampai kepada tempat yang bernama Asfan atau Amaj, atahu nafarun min Hudail. Ternyata raja ini didatangkan sekelompok orang dari Bani Hudail, Hudail Mekah. Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nazar, Ibn Ma'ad. Faqala lahu ayyuhal malik, rajanya sudah menjadi seorang apa? Yahudi, dipahami ya. Raja sudah ikut agama dua orang pendeta. Raja sudah menjadi seorang Yahudi. Yahudi ini pengen kembali ke negeri Yaman, tapi kalau mau kembali ke Yaman melewati Mekah. Ketika sedang berjalan tiba di tempat yang bernama Asfan atau Amaj, maka didatangi oleh beberapa manusia dari kampung, saya singkat, kampung Hudail. Kampung Hudail. Faqalu, maka orang-orang ini mengatakan kepada sang raja, ayyuhal malik, wahai sang raja, ala naduluka ala baiti malin dairin aghfalatful muluku qablak fihi al-lu'lu' waz-zabarjad wal-yaqut wal-dhahab wal-fiddah. Kata orang-orang Hudail atau Hudail, wahai tuanku sang raja, maukah kami kabarkan kepada anda, ada sebuah rumah isinya mal, dair, mal, harta yang banyak melimpah. Tapi raja-raja sebelum kamu gak tahu, gak ngerti rumah ini. Dalam rumah tersebut terdapat lu'lu' mutiara, wazabarjat, batu-batu permata yang indah, yakut, benda-benda yang berkilau seperti berlian, wa dhahab, di dalamnya banyak emas, wal fiddah, dan juga perak-perak yang sangat indah. Kebiasaan orang-orang Mekah ketika itu, musyrikin Arab, kalau bersedekah dilemparkan ke rumah Ka'bah. Tidak diambil, tidak dikasih fakir miskin, tapi sedekahnya ke masuk ke dalam rumah Ka'bah. Jadi banyak. Banyak emas, banyak perak, banyak yakut, betul sebagaimana yang dikatakan. Qala bala, maka kata raja ini, Raja Tuba', dia katakan, oh ya tentu, saya mau, saya ingin mendapatkan perbendaharaan tersebut. Qalu, maka kata Hudail tersebut, dikabarkan, baitun di Makkah, rumah yang saya maksud adalah Baitullahil Ka'bah, Makkah. Ya'buduhu ahluh, yang para penduduknya beribadah kepada rumah tersebut. Wa yusalluna indahu, mereka sholat di sisinya. Wa innama, kata ahli sejarah ini Ibnu Hisham, innama aradal hudhaliyun halakahu bidhalik lama arabu min halaki man aradahu minal muluk wal bagi indahu. Yang diinginkan sama suku Hudail apa kira-kira? Suku Hudail menginginkan agar raja ini binasa. Gimana caranya binasa? dibohongin. Gimana cara bohonginnya? Di sana ada sebuah rumah, banyak perbendaharaan bumi di sana, emas, perak, yakut, zabrabajat, batu-batu permata semua terkumpul dalam rumah tersebut. Raja-raja terdahulu enggak ngerti, lupa mereka, lalai mereka. Adapun kamu saya kasih tahu, mau ndak? Kenapa demikian? Lama arafu, karena suku Hudail tahu. Min halaki man aradah min muluk. Raja-raja atau orang-orang para pemburu harta, kalau ingin ngancurin Ka'bah mesti mati. Artinya apa? Kualat. Berani ngancurin Ka'bah? Kualat. Ini bahasa mereka. Hati-hati. Falama ajma'a lamma qalu, ketika mereka sudah berkumpul. Lamma qalu, terhadap apa yang diucapkan oleh suku Hudail, rajanya cerdas. Lihat, tidak berjalan dengan sendiri. Sikat, hantam, ambil, rampas. Ini orang yang tamak, kan demikian. Tapi raja saya kembali, saya katakan, seorang yang cerdas. Apa yang dilakukan olehnya? Arsala ila al-habrain fasalahuma an dhalik, minta fatwa. Maka raja ini mengutus beberapa orang kepada Habrain, ustadznya, ya, pendeta Yahudi. Dua orang pendeta Yahudi. Fasalahuma, kemudian bertanya, bertanya kepada keduanya, an dhalik, tentang hal tersebut. Di sana terdapat benda-benda indah yang tidak pernah disentuh oleh raja-raja. Saya ingin menghancurkan dan saya ingin mengambil harta-harta tersebut. Bagaimana pendapat kalian berdua? Faqala lahu, maka dua Habran, dua pendeta yang cerdas ini mengatakan kepada sang raja, ma aradal qawmu illa halakak wa halaka jundik. Ma na'lamu baitan lillahi ittakadahu fil ardi linafsihi ghairahu. Kata dua pendeta ini, wahai raja, mereka kaum Hudail tidaklah menginginkan kecuali kematian engkau dan juga kematian rakyatmu. Tentaramu akan binasa, kamu pun akan binasa. Ma na'lamu baitan lillah, kami tidak pernah mengetahui ada satu rumah yang Allah ambil. Ittakhadahu fil ardi, yang Allah menjadikannya di muka bumi. Linafsih, untuk dirinya. Ghairahu, selain itu. Kenal orang Yahudi, Ka'bah itu nilainya historis. Ka'bah itulah sesuatu yang sangat mulia di sisi mereka Yahud. Wa la in fa'ata ma da'awka ilaihi la tuhlikanna wa la yuhlikanna man ma'aka jami'an. Kalau kamu tunaikan apa yang mereka inginkan, kalau kamu kerjakan apa yang mereka tuntut, yang mereka sarankan bangsa Hudail kepada dirimu, niscaya kamu akan hancur dan orang-orang yang bersamamu pun akan hancur semuanya. Qala, maka sang raja sadar, saya dibohongin sama bangsa Hudail. Awas, raja dibohongin. Lihat nanti dampaknya. Qala, famadza ta'muranani, lantas apa yang kalian berdua perintahkan kepada saya? An asna, apa yang harus aku berbuat? Idza ana qadimta ilaihi, kal atau qadimat ilaihi, kalau saya sudah sampai ke Mekah sana, saya harus apa? Qala, maka kata dua pendeta ini, tasna indahu ma yasna'u ahluhu, tatuf bihi wa ta'zimuhu wa tukrimuhu wa tahliq ra'sak indahu wa tadhallu lahu hatta takhruj min indihi. Kata dua pendeta ini, kamu lakukan apa yang dilakukan oleh mereka, bangsa Arab tersebut, di sisi Ka'bah. Seperti tawaf. Kamu tawaf di sana. Kemudian, tu'azimuhu, kamu agungkan dia. Wa tukrimuhu, kamu muliakan Ka'bah. Wa tahliq ra'sak, kemudian cukur kepalamu, indahu, di sisi Ka'bah. Wa tadhallu lahu, kemudian rendahkanlah dirimu di sana. Hatta takhruj min indi, sampai kamu keluar dari negeri Mekah tersebut. Qala, maka kata sang raja, fama yamna'ukuma antuma min dhalik, kamu nyuruh saya ke Mekah suruh tawaf, suruh apa lagi? Mengagungkan, memuliakan, botak gundul kepalanya, cukur di sisi Ka'bah, menghormati Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Loh, kalau kamu enggak ngamal, pinter rajanya, kamu nyuruh saya tapi kamu kok tidak ke Ka'bah, kamu tidak cukur rambut sana, kamu enggak tawaf ke sana. Kenapa? Apa yang mencegah kalian berdua untuk tidak melakukan perbuatan ini? Cerdas rajanya. Jangan cuma bisa nyuruh aja. Ngamal dong, Tat. Kan gitu. Ini kan ustadznya. Iya, pendeta ini ustadznya. Qala, maka dua pendeta ini mengatakan, amma wallahi, maka sungguh demi Allah, innahu labaitu abina Ibrahim, sungguh Ka'bah itu betul-betul rumahnya bapak kami Ibrahim alaihi salam. Wa innahu lakuma akhbarnak, dan sungguh Ka'bah tersebut benar-benar apa yang telah kami kabarkan kepada dirimu, sesuatu yang mulia. Walakin ahlahu, akan tapi penduduknya, halu bainana wa bainahu bil awthan, menghalangi kami dengan Ka'bah dengan meletakkan patung-patung, alati tasubuha, yang mereka nasubuha, yang mereka letakkan di sisi Ka'bah. Berapa? 360 patungnya di sisi Ka'bah. Haulahu wa bidjima, dan juga darah-darah mereka orang-orang kafir Quraisy, kalau nyembelih darahnya dibuang ke Ka'bah. Jijik. Na'udzubillah. Alati yahriquna 'indahu, yang mereka alirkan darah tersebut ke arah Ka'bah. Menjijikkan ketika itu. Kadang darah-darah yang bekas disembelih dilumuri di wajah-wajah tuhan-tuhan mereka. Ini tuhan Lata, ini tuhan Uzza, diletakkan kemudian diberikan darahnya. Ini perbuatan mereka jahiliyah. Itulah yang menghalangi kami. Wa hum najasun ahli syirkin aw kama qala lahu, mereka adalah orang-orang yang najis akidahnya dan juga perbuatannya najis, kata mereka, kata dua pendeta ini. Fa arafa nasahuma, maka raja ini mengetahui betul nasihat yang sudah disampaikan oleh dua hebor, dua ustadznya tersebut. Betul kata pendeta tersebut, masuk akal, ilmiah. Kalau saya raja kan demikian, raja mampu ngajak-ngajak bisa, tapi dua hebor, cuma dua ustadz kecil, cuma dua pendeta kecil, apa bisa ngacak-ngacak berhala? Apa bisa membersihkan Ka'bah? Tidak. Oleh karenanya, barakallahu fiikum, dua hebor ini memerintahkan sang raja yang memiliki kekuasaan. Raja kan mampu kan? Maka sidqa haditsahuma, raja mengakui akan benar ucapannya dan akan benar nasihat yang dinasihatkan oleh kedua pendeta tersebut. Kemudian faqarraba an-nafar min Hudail, sekarang balasan yang saya tadi katakan, maka faqarraba an-nafar, maka dekatlah, dipanggillah, didekatkanlah nafar beberapa orang min Hudail, dari suku Hudail yang tadi memerintahkan apa? Di sana ada rumah, banyak perbendaharaannya, ada emas, ada perak, ada permata, ambil saja sana. Dipanggil sama rajanya. Raja sudah sadar sekarang. Apa yang terjadi? Faqata aydiyahum wa arjulahum thumma madha. Kemudian setelah dipanggil, kamu, dikumpulkan semua orangnya. Ternyata dipotong tangannya dan dipotong kakinya secara bersilangan. Thumma madha, kemudian ditinggalkan pergi, mati oleh sang raja. Hatta qadima Makkah, sampai raja ini sampai, atau sehingga raja ini sampai ke Makkah. Ternyata mentaati apa yang difatwakan oleh ulama'nya. Fatafa bil bait, maka beliau tawaf di Ka'bah. Wa nahara indahu, kemudian menyembelih unta-unta di sisi Ka'bah. Wa halafa ra'sahu, kemudian mencukur habis kepalanya. Wa aqama bi Makkah sittata ayyam fi ma yadhkurun, kemudian beliau tinggal di Mekah selama 6 hari sebagaimana disebutkan oleh ahli sirah. Yanharu biha linnas, kemudian selama tinggal 6 hari setiap harinya nyembelih unta kemudian diberikan kepada manusia. Wa yut'im ahlaha, memberikan makan para penduduk Mekah. Satu Mekah dikasih makan, raja kaya. Wa yusqihimul 'asal, dan diberikan masing-masing kampung, semua manusia di Mekah ketika itu diberikan minuman. Minuman raja apa? 'Asal, madu. Subhanallah, kaya sekali. Kalau cuma tetangga sedekat 5, 10, 1 RT mending, satu Mekah yang ada di Ka'bah diberikan makanan berupa daging unta dan juga minuman berupa madu. Berkah sekali datang orang yang punya ilmu. Kemudian wa uriya fil manam, ketika beliau tinggal di situ, beliau nginap tentunya, tidur, dan dia melihat sesuatu dalam mimpinya. Ya'ni ayaqsul baita, mimpi bahwasanya beliau pakein baju buat Ka'bah. Sekarang tahu ya sejarahnya ya. Siapa orang yang pertama kali memakaikan baju untuk Ka'bah? Raja siapa? Raja tua atau Raja Tuba? Tuba. Ya, Raja Yaman. Tuban ibn As'ad. Ini sejarahnya. Beliau orang yang pertama kali memakaikan pakaian untuk Ka'bah. Tsuma uriya ay yaqsuwa ahsan atau tsuma uriya. Kemudian beliau melihat fil manami ay yaqsuwa al-bait. Beliau mengenakan pakaian untuk Ka'bah. Fakasahul khasab, maka keesokannya langsung dilaksanakan untuk memakaikan khasaf. Khasaf kain yang kasar. Tsuma uriya ay yaqsuwa ahsan min dzalik fakasal ma'afir. Kemudian dipakaikan atau mimpi lagi, ternyata mimpinya bahwasanya dia mengganti kain yang kemarin dengan kain yang bagus. Diganti dengan kain ma'afir yang halus. Tsuma uriya ay yaqsuwa ahsan min dzalik fakasal mula wal wasail. Kemudian besoknya mimpi lagi, berarti 3 kali mimpi. Setelah mimpi, ternyata memberikan baju Ka'bah yang lebih bagus daripada ma'afir halus. Maka fakasahul mula wal wasail, maka diberikan baju yang paling lembut dan halus dari namanya mula dan wasail, lembut dan halus. Kata Ibnu Hisham, fakana tuba', maka beliaulah tuba' ini, fima yaz'umun, sebagaimana diklaim oleh mereka para ahli sejarah, awwalu man atau awwala man kasal bait wa awsa bihi wulatahu man jarrahum wa amarahum bi tathhirihi wa la yukharribuhu daman wala maitatan wala mi'latan. Maka beliaulah orang yang paling pertama kali memakaikan pakaian untuk Ka'bah dan memerintahkan para walatnya, para jajaran pemerintahan dan orang-orang setelahnya, memerintahkan untuk melangsungkan perbuatan yang seperti ini. Wa amarahum, dan juga memerintahkan bitathhirihi, untuk membersihkan Ka'bah. Dibersihkan. Ala yukharibuhu daman, tidak boleh Ka'bah dilumuri dengan darah lagi. Dibersihkan seluruh darah-darahnya. Penduduk Mekah bisa apa? Penduduk Mekah sedikit ketika itu. Sementara Tuba puluhan ribu, ratusan ribu membawa pasukannya. Raja Yaman tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apa? Saudi ketika itu, Mekah ketika itu. Maka mereka cuma bisa diam. Maka dibersihkan seluruh darah, diperintahkan kepada rakyatnya tidak boleh mendekatkan Ka'bah daman, darah tidak boleh. Wala maitatan, juga bangkai-bangkai tidak boleh ada di sisi Ka'bah. Wala mi'latan, yang paling jelek lagi, mi'latan. Apa mi'latan? Kata Ibnu Hisham, wa hiya al-mahayyid, al-mahayyid, kotoran-kotoran bekas darah haid wanita. Na'udzubillah. Mereka bangsa Arab kafir Quraisy ketika itu, ketika mereka mendapati istri-istri mereka sedang haid, maka kain-kain untuk membersihkan haid dikumpulkan kemudian dibuang ke Ka'bah. Na'udzubillah, hina sekali. Wa ja'ala lahu baban wa miftahan, kemudian beliau membongkar Ka'bah, dijadikan sebuah pintu dan juga atau pintu dan juga daun pintunya. Juga kuncinya. Beliau yang membuatnya. Siapa? Tuba' atau Tuban ibn As'ad, yang disingkat dengan Raja Tuba'. Beliau yang pertama kali memberikan pakaian untuk Ka'bah dan juga memberikan pintu serta kuncinya. Masih banyak ya. Satu sejarah lagi. Da'watuhu Tuban qawmahu ila nasraniyah wa tahkimuhu nar bainahum wa bainahu. Setelah dari Mekah selesai melakukan tawaf membersihkan Ka'bah, tsumma kharaja minha, kemudian beliau keluar dari Mekah mutawajjihan ilal Yaman, mengarahkan menuju Yaman, pulang kampung. Biman ma'ahu min junudihi wabil hamra'in, bersama para pasukannya, dan sekarang membawa 2 pendeta. Kalau tadi 2 pendeta di Madinah, sekarang 2 pendetanya dipanggil, diajak ke negeri Yaman. Ada tujuannya ternyata. Tujuannya untuk mendakwahkan agama yang baru, yaitu Yahudi. Yaman tadi apa sebelumnya? Penyembah apa? Berhala. Sekarang dirubah sama dia, sama raja ini, dijadikan Yahudi. Dari Yahudi nanti membantai orang-orang Nasrani yang ada di Yaman, yaitu ashabul Uhdud, dia yang melakukannya. Hatta idza dakhala al-Yaman da'a qawmahu ila dukhul fi ma dakhala fihi. Ketika sudah sampai Yaman, maka Raja Tubba' ini mengajak kaumnya supaya masuk ke dalam agama yang baru dianutnya. Fa'adaw 'alaihi, ternyata rakyatnya tidak mau. Mereka enggan. Rakyatnya tidak mau, para pembesarnya pun tidak mau, sebagian yang ada di Yaman tidak mau, karena mereka sudah biasa warisan leluhur mereka demikian. Mereka enggan. Hatta yuhakimuhu ilan nar, sampai mereka menjadikan api sebagai hakimnya. Kanat bil Yaman, api yang ada di Yaman. Apa maksudnya? Berkata Ibnu Ishaq, haddatsani Abu Malik ibn Tha'labah ibn Abi Malik al-Qardi qala sami'tu Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah yuhadditsu. Yang bercerita yakni Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah, anna Tuba'an lama dana min al-Yaman liyadkhulaha halat himyar bainahu wa bain dhalik. Ketika mendekat Raja Tuba', ternyata dihalangi oleh beberapa orang-orang Himyar, kabilah Yaman. Wa qalu la tadkhulna alaina, kamu wahai sang raja jangan masuk dulu ke negeri kita, kami. Wa qad faratta dinana fada'ahum ila dinihi, karena anda telah mengacak-ngacak agama kita, merusak agama kita, anda telah murtad bahasa mereka. Fada'ahum ila dinihi, maka sang raja sabar mengajak mereka untuk ikuti kepada agamanya. Wa qala innahu khairun min dinikum, raja ini mengatakan sungguh wahai kaumku, wahai rakyatku, sesungguhnya agama yang saya baru anut ini lebih baik daripada agama yang kalian anut. Faqalu, maka mereka mengatakan fahakimna ila nari, maka kita berhukum saja kepada api. Yaman mendapat atau mereka memiliki sebuah api yang besar seperti Majus. Yang api ini katanya seorang yang bohong, seorang yang jujur, kalau melintasi api tersebut akan terbukti. Kalau dia jujur, api tidak akan melahapnya. Tapi kalau dia dusta, api akan membakarnya. Demikian. Oleh karenanya mereka meyakini di sana ada api. Yang api tersebut bisa menjadi hakim. Kamu benar atau tidak? Demikian yang mereka inginkan. Qala na'am, iya, ditantang sama rajanya. Iya, saya sanggup. Wa qala kanat bil Yaman fima yaz'umu ahli al-Yaman naru tahkumu bainama adaw bainahum fima yakhtalifuna fihi taqulu dhalim wa la tadur madhlum. Ini katanya. Katanya api tersebut akan bisa memberikan hukum. Siapa orang yang jujur, siapa orang yang dusta, siapa orang yang zalim, dan siapa yang mazlum yang terzalimi, yang melintas api tersebut ketahuan nanti. Kalau api tidak melahap berarti dia jujur, kalau api melahapnya berarti dia dusta, dia yang keliru. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلدين. Kemudian mereka orang-orang Himyar, orang-orang apa Yaman, mereka keluar daripada rumah-rumah mereka membawa berhala-berhala dan perkara-perkara yang mereka beribadah dengannya. Ada yang bawa raja-raja, ada yang mungkin bawa keris, ya, ada yang bawa tombak sakti mungkin. Demikian ahlu jahiliyah, mereka keluarkan seluruh tuan-tuan mereka, ada yang batu, ada yang kayu, dikeluarkan semuanya. Wa kharajal habran bimasahifihima. Adapun pendeta ini, dua pendeta ini cuma membawa dua mushafnya Taurat. Fi anaqihima, di kedua lehernya. Mutaqallidiha, yang diikat di lehernya, dipegang. Hatta qa'adu linnar, sampai didudukkanlah api. Inda makhrajiha, di tempat keluarnya. Alladhi takhruju minhu, yang di mana mereka keluar. Fa kharajat an-nar ilaihim, ditampilkan sebuah api. Falamma aqbalat nahwahum hadu ana wa habuha fadammarahum fadammarahum min hadarihim min an-nasi wa amarahum bis-sabri laha fa sabaru hatta ghashiyatuhum fa akalat al-awdan wa man qarrabu ma'aha wa man hamula atau hamila dhalika min rijali himyar. Ternyata didatangkan apinya. Ini apinya. Setelah datang apinya, mulai. Ternyata yang duluan orang Himyar. Mereka kumpulkan seluruh berhala-berhalanya. Mereka datang, mereka dekati. Ternyata mereka menyingkir. Udah maju, bawa berhalanya, mundur lagi. Fadamarahu man hadarahu minan nas, maka mereka manusia memberikan semangat, ayo sabar istiqomah antum, awan nabi. Ini para pembela berhala. Ayo usbutu usbutu isbiru isbiru, sabar, sabar alal haq, demikian katanya. Wa amarahum bisabri, mereka memerintahkan untuk sabar-sabar. Fasabaru, akhir mereka sabar. Sabar juga akhirnya, jalan ke api. Ternyata hatta ghasyiyatuhum, ternyata api melahapnya. Sabar dibakar api. Makan awthan, berhala yang dimakan, wa ma qarabu ma'aha, dan apa-apa yang didekatkan kepada berhala, mereka pun meninggal. Wa man hamla dzalika min rijalin himyar, dan orang-orang dari kalangan himyar yang membawa berhala-berhala tersebut ternyata dilahap api juga. Wa kharajal habran, tinggal dua pendeta ini disaksikan sama banyak manusia. Bima sahifihima, dengan membawa dua mushafnya yang fi'anaqihima, yang bergantung di leher keduanya. Ta'ariqu jabahahuma, mendekat kepada api, berkeringat kepalanya, keringat keningnya. Akan tetapi lam tadurhuma, ternyata api tersebut tidak membakarnya, cuma sekedar keringetan. Fasfaqat inda dhalika himyar, maka orang-orang himyar ketika itu langsung kagum dengan perbuatan habran tersebut. Ternyata api enggak membakar, mereka bisa hidup. Akhirnya mereka semua berkumpul ala jini, di atas agamanya Raja Tubba. Sekarang Yaman jadi apa? Jadi negeri Yahudi. Famin hunalik, maka berasal dari situlah. Wa an dhalik, dan dari kisah itulah. Kana aslul Yahudiyah bil Yaman, inilah asal sejarah muasalnya apa agama Yahudi ada di negeri Yaman. Selesai sampai sini. Ini belum sampai Abrohah, ini belum sampai kelahiran Rasulullah. Lanjut. Baik. Sekarang Malikul Hasan atau Malikul Hasan atau Hasan ibn Tubban, wa qadhu ala yadi akhihi Amr wa sababu qatlihi. Sekarang Tubban ibn As'ad meninggal. Sudah meninggal. Yaman menjadi negeri Yahudi sekarang. Falamma malaka ibnuhu, ketika kerajaan sudah diambil alih oleh putranya. Putranya Tubba itu Hasan. Hasan ibn Tubban As'ad. Nama panggilannya Abu Karb. Abu Karb ini sara bi ahli Yaman. Dia punya karakter yang berbeda dengan bapaknya. Kalau bapaknya masih cinta dengan ibadah, senang dengan ibadah. Tapi kalau anaknya senang dengan kekuasaan. Merasa punya power, kita kalahkan ini, kita caplok ini, kita hantam ini, kita habiskan itu. Yang penting kerajaan kita melebar. Itu yang diinginkan dari ambisi seorang anak dari Tubban. Yang bernama Hasan. Sara bi ahli Yaman, maka beliau kumpulkan seluruh penduduk Yaman, para tentaranya. Yuridu ayyata bihim ardul Arab. Yang diinginkan sama Hasan adalah dia ingin menguasai seluruh tanah Arab. Wa ardul ajim, dan bahkan bukan Arab saja, tapi negeri-negeri tetangga Arab yang mereka bangsa-bangsa asing, mereka ingin dikuasai. Mereka ingin menguasainya. Hatta idza kanu bi ba'di ardil Iraq, ketika sudah sampai di sebagian negeri Iraq. Qala Ibnu Hisham bil Bahrain. Bahkan bukan di Iraq tapi di Bahrain. Ibnu Hisham meralat karena enggak semua. Asalnya sirah Ibnu Hisham adalah tulisan Ibnu Ishaq. Yang kemudian tulisan Ibnu Ishaq ini diringkas oleh Ibnu Hisham. Banyak komentar-komentar dari Ibnu Hisham yang beliau tidak setuju dengan tulisannya Ibnu Ishaq. Di antaranya ini, Ibnu Ishaq mengatakan di Iraq. Tidak. Kata Ibnu Hisham, beliau katakan Bahrain. Fima dzakara li ba'd ahli al-ilm, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama kepada diriku. Wa karihat himyar, ternyata perbuatan raja memperluas kerajaannya tidak disenangi. Tidak semua tentaranya suka dengan perbuatan raja yang baru ini, yang bernama Hasan ibn Tubban As'ad. Wa qabailul Yaman, bahkan orang-orang himyar, kabilah-kabilah Yaman, al-masir ma'ahu, yang berjalan bersama Hasan ini, tidak suka dengan perbuatan ini. Perang lagi. Apa yang mereka inginkan? Wa aradur raja'ah, mereka pengen pulang. Kan demikian, antum punya istri, punya anak, punya cucu, kangen ini perang terus rajanya nih. Perang dan perang dan perang. Anak istri bagaimana ditinggalkan sementara jauh, sekarang sudah ada SMS, WA, Facebookan ya. Gampang gimana Le? Oh lagi ini Pak, wah terusin perangnya Pak. Dulu gimana ngirim surat susah sekali pakai burung, syukur-syukur enggak nyasar, syukur-syukur enggak ditembak di panah burungnya. Sulit ngirim surat, tidak semua sampai. Maka mereka pun rindu dengan istri dan anak-anak mereka. Wa aradur raja'ah, mereka ingin kembali. Ila biladihim, ke negeri-negeri mereka. Wa ahlihim, dan juga keluarga-keluarga mereka. Fakallamu afan lahu, akhirnya karena tidak berani dengan raja yang bernama Hasan bin Tubban, akhirnya mereka para bangsawan berkata kepada saudaranya Hasan, yuqalu lahu Amr, yang bernama Amr ibn Tubban. Wa kana ma'ahu fi jayshihi, bersama Amr memiliki tentara yang banyak juga. Ternyata dihasut. Faqalu, para bangsawan kerajaan-kerajaan, komandan-komandan perang berkata kepada Amr, adiknya Hasan, uqtul akhaka, bunuh saja kakakmu itu. Wa numallikuka alaina, kalau kamu bunuh dia, kamu kan jadi raja. Gimana? Biasa, ambisi. Wa tarji'u bina ila biladina, fajabahum, kalau kamu bunuh kakakmu, kamu jadi raja. Kami akan menjadi budak-budakmu. Perempuan-perempuan, harta-harta melimpah semua ada di tanganmu. Kerajaan kita sudah besar ini. Sementara kakakmu, ambisinya perang sana, perang sini, perang sana, perang sini. Coba kalau dihentikan, sudah kerajaan kita sampai sini dan kamu menjadi raja. Gimana? Ternyata fajabahum, ternyata tergiur. Disambut tuntutan daripada komandan-komandan pasukan, para pembesar. Fajtami'u ala dhalik illa dhara'in. Akhirnya mereka sepakat, seluruh kepala pasukan sepakat untuk membunuh seorang yang bernama Hasan, rajanya sendiri. Dan kemudian beralih kepada adiknya, yaitu Amr ibn Tubban As'ad. Kecuali seorang yang bernama Dhara'in Al-Himyari. Ada seorang kepala pasukan yang bernama Dhara'in Al-Himyari. Tidak setuju. Tidak setuju dengan pembunuhan Raja Hasan. Fa'innahu nahahu an dhalik, bahkan beliau melarang, tidak boleh, jangan kamu lakukan yang demikian. Ternyata falam yuqbal minhu, tidak diterima masukannya. Kamu diam saja sudah, kamu kepala pasukan kecil, kamu bicara, kamu diam. Diam. Faqala Dhura'in, akhirnya Dhura'in mengatakan kepada adiknya raja tersebut, yang bernama siapa? Amr ibn Tubban. Ala man yashtari sahran bin naum, sa'idun man yabitu qariru 'ainin, fa imma himyar ghadarat wa khanat fa mi'dziratun ilahi alladhi ra'in. Beliau mendendangkan syair. Syairnya, wahai ketahuilah, orang yang membeli sahran bergadang, orang yang membeli penyakit insomnia dengan tidur, penyakit dibeli dengan tidur. Sa'idun mayyabit qariru 'ainin, betapa bahagia orang yang tidur dengan mata bisa terlelap pulas. Fa imma himyar ghadarat wa khanat, seandainya kampung Himyar mereka berkhianat, mereka mengadakan pembelotan kepada rajanya. Fa ma'dziratul ilah, maka aku minta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan uzur kepada saya karena saya tidak setuju dengan membunuh raja. Li dhira'in, untuk saya dhira'in. Tsumma katabahuma, kemudian ditulis tulisan syair ini. Fi ri'an wa khatama 'alayha, dengan tulisan dan diberikan stempel. Bukan stempel tapi dikunci tulisannya. Alaiha. Tsumma utiya biha Amran, kemudian diberikan, didatangkan kepada Amr. Ini tulisan buat kamu. Faqala lahu, kemudian setelah ditulis kertas tersebut, diikat, dikunci, kemudian diberikan kepada adiknya raja. Siapa? Amr bin Tubban. Da' li hadzal kitab indak, tulisan ini letakkan olehmu, simpan sama kamu. Fafa'ala, kemudian sama Amr ibn Tubban ternyata dilakukan. Kertasnya diambil, disimpan di penyimpanan miliknya. Tsumma qutila atau qatala Amrun akhahu Hassan wa raja'a biman ma'ahu ila Yaman. Ternyata rencana tadi untuk membunuh kakaknya dilaksanakan oleh Amr, sehingga kerajaan milik siapa sekarang? Milik Amr ibn Tuban. Kakaknya sudah meninggal. Akhirnya semua pasukan kembali ke negeri Yaman. Falamma nazala Amr ibn Tuban al-Yaman muni'a minhu an-naum. Ternyata ketika kembali ke Yaman, angan-angan menjadi raja bahagia, sentosa, makmur, nikmat, penuh dengan berbagai macam anugerah dan karunia, ternyata cuma sekedar mimpi. Apa yang terjadi? Muni'a minhu an-naum. Ternyata justru Amr ibn Tuban enggak bisa tidur. Wasalatu alaihi mustahar. Ternyata dia dikalahkan dengan insomnianya, penyakitnya. Penyakit bergadang, enggak bisa tidur. Falama jahadahu, manakala sudah parah keadaannya, berhari-hari enggak bisa tidur, enggak tenang, enggak nyaman. Dzalika sa'al al-attiba', maka dokter-dokter dipanggilkan, wal khuzat, dan juga para khuzat min al-quhan wal arabiyyin, para tukang-tukang ramal, para tukang-tukang dukun, dan para ahli-ahli pengobatan yang biasa menggunakan praktek-praktek syaitaniyah, dipanggil semua. Pokoknya semua dokter, dari dokter-dokter alternatif, apa dokter-dokter medis, dipanggil semua. Amma bihi, apa yang terjadi terhadap dirinya? Enggak bisa tidur. Faqala lahu qa'ilun minhum, ternyata salah seorang dokter di antara mereka mengatakan, innahu ma qatala rajulun qattu akhahu aw dharahimi baghyan 'ala mithli ma qatalta akhaka 'alayhi illa dhahaba naumuhu wa sallata 'alayhi as-sahru. Ternyata kata para psikiater, kata para dokter-dokter medis, dan juga para dukun-dukun, mereka mengatakan, sesungguhnya tidaklah salah seorang manusia membunuh saudaranya sendiri atau membunuh keluarga yang masih ada tali rahim secara bagian, secara zalim, sebagaimana pembunuhan dirimu terhadap kakakmu sendiri, kecuali akan kehilangan rasa kantuknya, kecuali dia akan dihinggapi penyakit insomnia. Bagaimana tidak bisa tidur? Adiknya sendiri dibantai, kakaknya sendiri dibunuh, bapaknya sendiri dibantai, ibunya sendiri dibunuh. Apa bisa tidur dia? Dihantui perasaan bersalah. Falamma qila lahu dzalik, manakala mendapatkan kabar dari para psikiater tentang dirinya demikian, ja'ala yaqtulu kullu man amarahu biqatli akhihi Hassan ibn min asyrafil Yaman. Ketika sudah mendapatkan, ini ternyata sebab saya tidak bisa tidur, maka dikumpulkan seluruh manusia-manusia, para tokoh-tokoh bangsawan-bangsawan Yaman yang kemarin memberikan hasutan untuk membunuh kakaknya. Min asyrafil Yaman, dari bangsawan Yaman. Semua dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, bunuh. Penggal semua. Tobat dia. Hatta khalasa ila dhiri'in, sampai terakhir kepada seorang yang bernama Dzir'ain. Faqala lahu Dzur'ain, maka ketika sudah menghadap kepada sang raja, maka Dzur'ain berkata kepada sang raja yang baru, yaitu Amr ibn Tuban, inna li indaka bara'atun, sungguh saya memiliki satu pembebasan diri ada pada dirimu. Faqal, wa ma hiya, maka raja ini mengatakan, apa itu? Mana bukti bahwasanya kamu tidak bersalah? Qala al-kitabul ladzi dafa'tu ilaiki, yaitu kitab tulisan yang saya tulis, yang kemudian saya kasih kepada dirimu. Mana suratnya? Keluarkan. Saya sudah nulis surat dengan tulisan saya, dengan stempel saya, dan saya bungkus dengan rapi dan rapat. Mana? Saya berikan kepada kamu. Fa'akhraja, akhirnya teringat rajanya, dikeluarkan. Fa'idal baitani fatarakahu wara'ana qad nasahahu wa halaka Amr famaraja Amrun himyar inda dhalika wa tafarraqu. Ternyata setelah dikeluarkan, terlihat ada tulisan dua bait yang tadi, wahai orang yang menjual tidur dengan bergadang. Dikatakan, betapa bahagia orang yang bisa tidur dengan mata terlelap, Seandainya kaum Himyar mereka berkhianat dan mereka membela kepada rajanya, maka Allah memberikan uzur kepada saya. Saya tidak ikut-ikutan karena saya Duraim tidak ikut kepada kalimat pengkhianatan. Maka raja tersebut sadar bahwasanya qad nasahahu, bahwasanya orang ini telah menasihati dirinya, hanya saja dia tidak menerima nasihatnya ketika itu. Kemudian wahalaka Amr, kerajaan hancur. Amr ibn Tuban As'ad meninggal. Kemudian famaraja Amrun Himyar, maka kerajaan Yaman yang paling besar ketika itu Himyar hancur inda dzalik wa tafarraqu, akhirnya setiap kampung ada raja. Dulu rajanya satu, sekarang setiap provinsi-provinsi ada raja-rajanya. Wa waqa'a 'alaihim rajulun min Himyar lam yakun min buyutil mamlakah yuqalu lahu Lakhni'ah Yanuf ذو السناتر وقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم. Akhirnya kesempatan ketika mendapati kerajaan Yaman sudah hancur, kerajaan Himyar porak-poranda, maka dimanfaatkan oleh seorang dari kalangan bangsanya sendiri, tapi bukan dari keluarga kerajaan. Cuma orang ini pandai bergulat, pandai main pedang, dan pandai berpidato, pandai bermain lidah. Akhirnya orang ini, disebutkan namanya Lakhni'ah panggilannya, Yanuf namanya, dipanggil juga dengan Dushanatir. Ternyata orang ini faqatala khiyarahum, keluarga kerajaan dibantai satu persatu. Panglima-panglima, komando-komando, orang-orang berpengaruh pelajaran, kerajaan dibantai. Akhirnya takut sudah dengan Lakhni'ah ini. Wa'abata bibuyuti ahli mamlakah minhum, uang kerajaan, harta kerajaan dirampas oleh seorang yang bernama Lakhni'ah. Dipakai untuk abasa, untuk main-main, hura-hura, pesta pora. Wa kana Lakhni'ah, ternyata kata Ibnu Hisyam, Lakhni'ah ini imra'an fasiqan, adalah seorang yang fasik. Ya'malu 'amalu qaumil Lutin, ternyata orang ini punya penyakit. Penyakitnya yaitu penyakit yang pernah dialami oleh kaumnya Lot. Apa? Homoseksual. Ini seorang yang bernama Lakhni'ah. Padahal kita sudah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengadab suatu kampung, suatu desa yang lebih dahsyat daripada adabnya kaum Lot. Falamma ja'a amruna ja'alna 'alaiha safilaha, ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum Lut. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, manakala datang perintah kami, dibiarkan mereka melakukan perbuatan penyakit homoseksual, diberikan nasihat oleh Lut alaihissalam, fama qala fama jawaba qaumihi ila an akhriju ala Lut min qaryatikum, ternyata setelah diberikan nasihat oleh Lut alaihissalam, jawaban mereka, usir Lut dan keluarganya, innahum unasun yatataharun, tidaklah Lut dan keluarganya kecuali suatu kaum yang sok suci. Demikian ucapan mereka. Orang nikah suami istri, laki dengan perempuan, dikatakan orang sok suci. Sementara mereka orang-orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, na'udzubillah, mereka katakan perbuatan yang mulia, baik. Maka Allah murka. Manakala datang urusannya, datang perintahnya, ketetapannya, ja'ana 'aliyaha safilaha, kami angkat atasnya dan kami balikkan menjadi bawahnya. Jibril alaihissalam mengangkat kampung Lut tersebut sampai naik ke atas langit yang pertama. Sampai-sampai kokokan ayam dan juga gonggongan anjing terdengar oleh ahlus sama di atas langit. Kemudian diterbalikkan ke muka bumi. Kemudian wamtorna alaiha hijaratan min sijil mamdud, yang kemudian kami lempari mereka. Sudah naik, jatuh, mati. Kan demikian. Ditambah lagi dengan lemparan batu-batu yang sangat panas, mambud, yang bertubi-tubi, bahkan musawamatan inda rabbik, bahkan batu-batu tersebut sudah diberikan nama di sisi Rabbmu. Fulan bin Fulan, mau lari kemana? Anggap naik ke atas, jatuh, masih ada yang hidup, gak kena batu, ternyata batu sudah ada namanya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, mesti kena. wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, maka Allah memberikan peringatan kepada kita. Wa ma hiya, dan tidaklah hukuman itu wahai Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, min adh-dhalimin, bagi mereka orang-orang zalim di sisi kami, biba'id, tidak jauh. Hukuman itu tetap ada, hukuman itu dekat di sisi kami. Orang ini orang yang jelek. Lakhni'ah imra'an fasiqan ya'malu 'amala qaumil Lut. Fa kana yursilu ilal ghulam min abna'il muluk. Kerjaannya, kalau sudah berkuasa dia jadi raja dia. Kerjaannya suka ngutus anak-anak yang ganteng-ganteng yang biasa dipilih dari kerajaan. Anak-anak kerajaan, biasanya anak-anak bangsawan kan bagus-bagus, bersih-bersih, terurus, terawat. Maka itu yang dipilih oleh orang jelek ini, lakni'ah, untuk dikerjai oleh dirinya. Na'udzubillah. Hatta ba'atha ila Zur'ah, sampai diutuslah kepada seorang anak yang bernama Zur'ah. Zur'ah ini panggilannya Zinwas. Zinwas ini bin Tubban As'ad, akhi Hasan. Ternyata beliau adalah keluarga kerajaan. Masih anaknya Tubba', adiknya Hasan. Hasan punya adik namanya Amr. Amr membunuh Hasan. Hasan meninggal. Ternyata masih ada adiknya yang bernama siapa? Zur'ah. Wa kana safiyan saghiran hina qatala Hasan. Ketika Hasan dibantai, Hasan mati, meninggal. Kerajaan hancur dan dikuasai oleh Lakhni'ah. Ketika itu dia masih kecil, kecil sekali. Saiban atau sabiyan saghiran, anak yang masih kecil. Hina qutila Hasan, ketika Hasan terbunuh. Thumma syabba ghulaman, ketika zaman Lakhni'ah, ternyata dia tumbuh menjadi seorang ghulaman, pemuda, jamilan, tampan, wasiman, gagah, dha haibatin, seorang yang memiliki kewibawaan, wa aqlin, cerdas. Atahu rasuluhu arafa ma yuridu minhu. Ternyata utusan Lakhni'ah ke rumahnya Zur'ah, dan Zur'ah arafa, paham, ma yuridu minhu, apa yang diinginkan oleh si jelek Lakhni'ah ini. Fa akhadha sikinan hadidan, maka siapa? Zur'ah ini mengambil sebuah pisau latifan yang tipis. Fa khaba'ahu baina qadamihi wa na'lihi, diletakkan di antara telapak kaki dan sandalnya. Berarti apa? Di bawah telapak kakinya, di bawah sandalnya, di atas sandalnya, disimpan di situ. Falamma khala ma'ahu, ketika sudah tinggal berduaan, Zur'ah dengan Lakhni'ah berduaan di kamar. Wasaba ilaihi, maka mendekatlah siapa? Lakhni'ah, ingin ngerjai ceritanya, ingin mengerjai Zur'ah yang molek ini, yang tampan ini, yang bagus ini wajahnya. Ternyata fawathabahu dunwas, ternyata justru dunwas lebih dahulu menerkam. Fawajahu, menikamnya, hatta qatalah, sampai mati Lakhni'ah ini. Thumma kharaja 'alan nas, kemudian setelah mati dipenggal, kemudian diambil kepalanya. Faqalu, kemudian mengatakan tengah-tengah manusia, raja kalian sudah mati sekarang. Sama siapa? Zur'ah. Faqalu, kemudian mereka para tentara, para kerajaan di situ, mereka mengatakan, ma yang bagi ayum likuna ayum malikana ghairaka. Maka ternyata mereka juga enggak suka, enggak suka dengan Lakhni'ah ini. Mereka mengatakan, ma yang bagi ayum malikana ghairaka id arahtana min hadzal khabith. Kata mereka, para pengawal-pengawal kerajaan, para anggota-anggota kerajaan, mereka mengatakan kepada Zur'ah ini, tidak ada yang pantas untuk memegang kerajaan, memerintahkan kami, kecuali engkau wahai pemuda. Id arahtana min hadzal khabith, dan diantaranya engkau telah merehatkan kami, mengistirahatkan kami dari orang yang busuk ini. Khabith dalam bahasa Arabnya busuk, bahasa Indonesia. Famalaku, akhirnya kembali kerajaan ke tangan siapa? Keluarga Tubba'. Wajtama'at 'alaihi himyar, kembali himyar yang porak-poranda, Yaman yang ketiga itu pecah belah, satu provinsi ada rajanya, satu kabupaten ada rajanya, sekarang menjadi satu lagi, dipegang oleh siapa? Zur'ah. Wa qabailul Yaman, kabilah-kabilah Yaman bersatu. Fa kana akhiru mulki himyar wa huwa sahibul ukhdud, dan beliau adalah orang terakhir, raja terakhir dari bangsa Himyar, dan dialah sahibul ukhdud, orang yang menggali parit. Ini namanya. Terus sama Yusuf dipanggil juga orang ini Yusuf. Faqama fi mulkihi zamanan, dan dia tinggal bersama kerajaannya beberapa waktu. Inilah orangnya yang Allah sebutkan nanti dalam kitabnya. Qutila ashabul ukhdud. Siapa yang menggali? Perintah raja ini. Siapa raja ini namanya? Zur'ah ibn Tuban As'ad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktu sudah habis. Mungkin sudah masuk zuhur. Insyaallah ta'ala pada lain kesempatan kita akan lanjutkan. Kita belum sampai kepada ashabul ukhdud. Belum sampai kepada kisah Abrahah. Belum sampai kepada kisah penggalian sumur zam-zam. Kemudian belum juga sampai kepada yang kita nanti-nantikan, yakni munculnya cahaya kenabian, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alallahu taufik wal hidayah. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.